Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu azim. Ikhwan sebelumnya perkenalkan ana, namanya Ahmad Rizal, tinggal di Jonggol, aslinya Kerinci. Alhamdulillah punya anak 9 anak kandung, 3 bukan kandung, jadi 12 anak. Datang ke sini dari Jakarta semata-mata dalam rangka insyaallah bismillah dapis ya, mendampingi khalifah. Namun anak perlu jelaskan bahwa kedatangan anak sini bukan anak itu lebih hebat dari antum-antum. Nah, anak salut nih, anak yakin antum-antum ini yang datang sini ustaz. Karena tidak mungkin kalau kualitasnya bukan ustaz itu datang gitu. Maka yang datang itu insyaallah ustaz. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara demi acara dengan baik. Kemudian perlu anda sampaikan bahwa kehadiran kita ke sini ini semata-mata karena rahmat Allah, bukan karena kehebatan kita. Kita itu tidak ada hebat-hebatnya, kan sama aja dengan makhluk-makhluk lain. Makan, minum, tidur, buang air, kamar, mandi, tidur, begitu. Sama, hanya karena rahmat Allah maka Allah berikan kelebihan kepada kita menjadi orang-orang yang beriman dan insya Allah menjadi orang-orang bertakwa. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat para sedikit keluarga sahabat dan para sedikit, dan begitu juga kepada kita yang insya Allah komitmen mengikuti ajarannya sampai hari kiamat. Adapun materi yang diamanahkan kepada anda malam ini yaitu JIP itu adalah singkatan dari jamaah imamah bai'ah. JIP itu jamaah imamah bai'ah. Dalam satu asar ulama dari Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, la Islam ila bil jamaah, la jamaah ila bil imarah, la imarah ila bil bai'ah, ila bai'ah, la bai'ah ila bil ta'ah. Tidak ada Islam itu tanpa jamaah. Jadi bagaimana kalau kita tafsirkan, ini ucapan seorang khalifah Umar bin Khattab, yang mana sebaik-baik pengamalan dari Islam setelah Rasulullah SAW adalah generasi awal, yaitu para as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, yaitu salah satunya Umar bin Khattab. Sehingga praktek dari bagaimana berjamaah itu dicontohkan oleh para sahabat. Maka ada al-jamaah, ada jamaah, ada al-jamaah tu, ada jamaah. Nah, maka kembali kepada tadi asar Khalifah Umar tadi, tidak ada Islam tanpa jamaah, tidak ada jamaah tanpa imarah pimpinan, tidak ada pimpinan tanpa dibai'ah, tidak ada bai'ah tanpa ditaati. Jadi tidak ada bai'ah itu tanpa ditaati. Nah, sehingga materi kita malam ini yaitu jamaah imamah bai'ah. Jadi JIP itu jamaah imamah bai'ah. Baiklah, kita mulai dari konsep kalimat jamaah. Ya. Jamaah diterangkan oleh Allah SWT dalam banyak ayat. Namun yang sering dibaca ya, itu di khotib-khotib Jumat itu, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cuman sangat disayangkan ketika ayat ini dibaca cukup mentok sampai di situ, sehingga enggak dijelaskan enggak awalnya seperti apa ayat itu, akhirnya ayat itu seperti apa, dan dijelaskan lagi. Sehingga bertakwa kepada Allah itu ngambang, enggak ada kejelasan bertakwa kepada Allah itu seperti apa. Padahal ayat itu tidak cukup sampai di situ. Allah jelaskan di dalam ayat berikutnya di surat Ali Imran, ya, Ali Imran. Coba dibuka Ali Imran. Insyaallah sudah pernah hafal. Silakan dibaca Ali Imran 102, 103 dan 104, 105. Silakan dibaca. Ada yang ngantuk? Insya Allah enggak ya. Habis makan, habis sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa tadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'daa. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذتم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Bacaan artinya. Baca artinya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karenanya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya. Ayat 105-nya. Artinya aja. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Ya. Jadi ayat itu ayat bil ayat. Tafsir ya, secara tafsir yang betul itu adalah ayat bil ayat. Kalau tidak ketemu ayat bil ayat, baru ayat bil hadis. Jadi tidak boleh ayatnya belum dibaca nanti dibaca ke hadis, nah itu nanti nggak ketemu, sehingga penafsirannya ngawur nggak keruan, jadi kemana-mana. Sehingga masing-masing kelompok itu bebas menafsirkan ayat ini. Maka saya sering katakan itu, kalau ustadz-ustadz yang berada di partai-partai itu, di partai B ajak watasimu bihablillahi jami'an buat memenuhi kepentingan partai B. Kalau partai C begitu juga, ayat itu juga dibaca tapi kepentingannya partai itu. Begitu juga dengan kelompok-kelompok semua membaca ayat itu, tapi kepentingannya bukan kepada kemuliaan Islam tapi kepada besarnya kelompok itu. Maka saya katakan kalau ada satu kelompok yang membaca ayat ini, besar kelompoknya sehingga tidak membesarkan Islam. Yang besar itu ya kelompoknya. Nah, semua niatnya baik, nggak ada yang niatnya, wah saya mau apa, mau merusak Islam tidak ada. Tapi niat baik mesti disesuaikan dengan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Jadi harus disesuaikan dengan orang-orang pertama yang masuk Islam itu dari as-sabiqunal awwalun minal muhajirin dan ansar. Nah ini sehingga ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, bukan takwa yang main-main. Ya. Sehingga kalau takwanya main-main, nah ini persoalan. Jadi ada istilah di Padang sana, itu apa istilahnya? Sami'na wa atho'na, sami'na wa anggu-anggu'na wa geleng-gelengna. Jadi kalau dengar ayat sambil tidur, itu terakhir pulang gila-gila kepala. Nah, jadi tidak boleh. Jadi sikap ayat itu menyikapi Al-Quran, para sahabat itu ketika dibacakan Al-Quran langsung diamalkan, bukan dibaca terus-menerus tidak pernah diamalkan. Maka al-jamaah yang kita usung ini adalah mengamalkan Al-Quran, bukan membaca-baca Al-Quran. Sehingga di sana itu ada yang satu bulan tuh 60 kali ya anda sudah bilang kan. Tapi begitu diajak mau enggak bersatu, enggak mau, bubar tuh sudah. Enggak ada artinya baca Quran kalau diajak bersatu enggak mau. Maka hasil-hasil Ramadan. Nah, baik ya, ini sedikit kita bergeser mengambil apa? Cakrawala berpikir hasil-hasil Ramadan itu adalah takwa. Ya. Tujuannya. Sedangkan takwa itu adalah bersatu, salah satu bukti orang bertakwa itu salah satunya bersatu. Karena ayat ini dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali kamu mati kecuali dalam kondisi berserah diri. Apa orang berserah diri itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi perintahnya orang yang berserah diri itu apa salah satunya wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, itu ciri-cirinya. Maka ciri-ciri orang bertakwa itu adalah dia bersatu dengan tali Allah, kemudian dia dilarang berpecah belah. Sehingga satu ayat ini satu perintah kemudian satu larangan. Nah, banyak dari kaum muslimin justru perintahnya tabrak, larangannya diamalkan. Bagaimana rahmat Allah mau datang? Perintahnya bersatu disikapi dengan berpecah belah. Dilarang berpecah belah justru diamalkan berpecah belah. Alasannya, nanti pakai ayat juga alasannya. Maka setan tuh pintar baca ayat. Setan itu jangan kira setan gak bisa baca ayat. Maka kalau ditanya dalil antum apa? Dalilnya Al-Quran. Nah, baik ya. Nah, tadi sedikit kita menyinggung perintah berjamaah. Maka berjamaah itu pakai tali Allah. Tali Allah apa? Hablullah itu. Rasulullah SAW di dalam satu hadis itu dikatakan tali Allah itu hablullah huwa kitab Allah. Hablullah itu abal, tali Allah itu dia adalah kitab Allah. Hilmam dudud minas sama ilal ar. Hilmam dudud ilal sama minas sama ilal ar. Kitab Allah itu yang diturunkan, dia kitab Allah, huwa kitab Allah, yang diturunkan dari langit ke bumi. Maka persatuan itu tidak boleh kita karang-karang sendiri, dia mesti pakai Al-Quran. Kalau karangan kita sehebat apapun namanya pasti berantakan. Pakai asma Allah, kelompoknya kelompok apa namanya? Kelompok asma wa sifat misalnya, dia pakai dalam Al-Quran. Tapi ada enggak contohnya dari para sahabat kalau berjemaah itu dengan nama asma wa sifat? Enggak ada. Oh, itu kan pakai ayat juga. Memang betul pakai ayat, pakai nama-nama Islam, tapi tidak ada tuntunannya. Maka setiap yang tidak ada tuntunannya itu akhirnya menjadikan pecahan-pecahan dalam berjemaah, apa, dalam Islam yang satu yang universal itu akhirnya jadi berkelompok-kelompok. Ya, kelompok ini, kelompok ini. Udah itu masalah-masalah yang sepele yang tidak perlu dimasalahkan, dimasalahkan. Contohnya apa? Ya, kita ambil satu contoh. Ada orang salaman Nabi sholat, pertanyaan boleh enggak? Boleh enggak orang salaman Nabi sholat? Boleh. Yang melarang siapa? Nah, cuman mewajibkan enggak boleh, karena tidak ada wajib gitu. Nah, yang bid'ah itu, yang dikatakan bid'ah itu apabila di wajib, kalau enggak salaman Nabi sholat, kamu enggak batal sholatnya, itu baru enggak benar. Tapi kalau habis sholat, salaman boleh-boleh aja, orang BAB mohon maaf masuk kamar mandi aja boleh habis sholat. Kebelet dia kan, habis sholat lari kamar mandi boleh enggak? Boleh. Nah ini, jadi ini hal-hal yang enggak perlu dimasalahkan, dimasalahkan. Justru hal yang bermasalah enggak pernah dimasalahkan. Apa hal yang bermasalah? Ketika umat ini terkotak-kotak di dalam organisasi-organisasi itu bermasalah. Karena kata Rasulullah SAW, al-jama'atul rahmah wal-furqatul azab. Jama'ah itu rahmat, perpecahan itu adalah siksaan. Ya. Jadi, insya Allah bisa dipahami ya. Kalau yang gak paham, boleh nanya nanti. Nah, ini kewajiban berjama'ah. Maka perintah Allah, ittisam billah. Ya kan, berpegang dengan tali Allah. Hil jami'ah, bersama-sama, tidak boleh sendiri-sendiri. Maka kalau ada orang mengamalkan Quran sendiri-sendiri, enggak bakal bisa diamalkan Quran itu sendiri-sendiri, enggak bisa. Berapa banyak perintah-perintah Allah, perintah Rasul itu yang dizalimi, yang tidak bisa diamalkan. Contoh, saya tadi cerita ke Ustaz Imam Masjid, saya bilang yang hak kaum muslimin yang ada di Jakarta, di Medan, itu punya hak 3 hari, satu rahim dapat hak 3 hari. Tidur di rumah, makan di rumah selama 3 hari. Itu putus, bubar, karena tidak adanya jemaah. Maka kehebatan di khilafah itu apa? Kalau antum ke Sorong, antum punya hak 3 hari paling sedikit. Antum ke Bima punya hak 3 hari lebih, paling sedikit. Antum ke Jakarta paling kurang 3 hari. Begitu juga anak datang ke Medan, datang ke Kota Cane, 3 hari paling sedikit. Itu hak. Hak seorang tamu muslim, seorang saudara muslim. Dan ini tidak ada, hilang semua. Karena kita tidak mengamalkan, sebagian kaum muslimin itu tidak mengamalkan ayat-ayat Allah. Sehingga datang itu datang. Assalamualaikum. Begitu datang, woi, mau apa dia? Jangan-jangan ini mau nipu saya. Yang dibangun oleh setan lanatullah itu su'uzon. Allah telah melarang su'uzon, ya kan? Justru itu yang dibangun, ya kan? Di mana-mana kekacauan, di mana-mana tiap hari kita melihat huru-hara, ya penipuan segala macam. Kenapa? Karena tidak ada kepercayaan. Kalau jenggot ini bisa dipelihara, mau panjang gimana bisa dipelihara jenggot tuh. Sorban itu mau diikat, dibuntelin segede apapun bisa. Tapi persoalannya ini satu ikatan jemaah atau enggak, itu persoalan. Nah, sehingga al-jamaah itu rahmat wal-furqatul azab. Jadi berjemaah itu rahmat, firqah itu azab. Nah, kita masih sebenarnya ini waktunya memang pendek ya. 3 jam ya, lumayan. Nah, baik. Ajar aja, Ustaz. Nah. Ada satu pertanyaan. Pertanyaan Anna. Siapa? Fuad. Ya, dari Ahi Fuad. Tunjuk tangan. Dari Losmawe. Ya. Pak Ahmad Basir. Ya. Dari Berandan. Mohon maaf, pernah kenal tadinya? Belum. Enggak pernah kenal? Enggak. Pernah ngasih duit? Enggak pernah. Pernah ngasih anaknya makan, ngurus? Nah, kok bisa bersaudara? Nah, itulah. Ini salah satu rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah enggak bisa. Kok bisa bersaudara? Nah, hari ini itu yang terputus. Ketika di Jakarta itu sering kan orang kelindes mobil, itu yang direbutin tuh HP-nya sama dompetnya dulu. Kelindes mobil itu bukan nyelamatin bagaimana jiwa yang selamat, enggak. Terkadang masih kelojotan, masih bisa dibawa ke rumah sakit, enggak diurus. Datang rebutin mana dompetnya, mana itu kerusakan-kerusakan itu akibat enggak berjamaah. Insya Allah warga khilafah enggak begitu. Kalau antum enggak makan misalnya di Jakarta, tinggal telepon, mana Amir Wilayah Jakarta, kemana anak ini enggak makan nih, tinggal telepon. Ini kehebatan berjamaah. Maka tadinya yang kita ini enggak pernah ketemu, Allah persatukan dalam satu ikatan. Satu ikatan apa? Ikatan jamaah. Nah, maka kalimatnya wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi bersyukurlah kalian, kata Allah, ini terhadap orang yang berjamaah. Kalau orang yang berjamaah, ya suruh berjamaah. Bersyukurlah kalian atas nikmat Allah. Yang dengan nikmatnya kamu dengan Allah menyatukan hati-hati kalian. Ya itu tadi. Wahai berkumpul saudara saya. Tuh. Nah, ini insya Allah bukan saudara asobiah, saudara di dalam Islam. Maka wazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, dengan rahmatnya menjadilah kalian orang-orang ya, dengan nikmatnya menjadilah orang-orang yang bersaudara. Dulu kata Allah kalian tuh di tepi jurang neraka. Sekarang apa yang membuktikan tadinya kita di tepi jurang neraka? Bilang bisa enggak buktikan? Apa? Bisa enggak? Nah, memutuskan silaturahim 3 hari antara kaum muslimin, 3 hari itu kata Rasulullah tempatnya di, lebih baik dia membuat tempatnya di mana? Di neraka 3 hari. Bagaimana kalau 1 tahun? Bagaimana kalau 10 tahun? Bagaimana selama-lamanya? 3 hari aja tempat di neraka. Nah, ini pintarnya, liciknya musuh-musuh Islam itu diadu domba. Wah, dengan bentukan banyak kelompok-kelompok diadu domba, yang inilah masuk dia ke kelompok ini pakai jenggot, pakai pakaian sunnah, dijelek-jelekin situ. Masuk lagi dia situ pakai pakaian sunnah, dijelekin sini. Akhirnya apa? Umat Islam taruh. Yang menang orang-orang kafir. Orang kafir enggak usah repot merangin orang Islam, katanya diadu-adu aja juga udah kalah. Ini realita. Akhirnya diadu domba itu kalah. Maka saya waktu di Bangka kemarin saya bilang, karena ada di situ yang hadir ada orang, ya banyak orang lah, banyak dari BIN, dari apa? Dari Polres, dari Kodim. Saya bilang ini ada usaha-usaha mengadu domba antara umat Islam dengan apa? Dengan aparat negara yang notabene-nya juga ngaku Islam, itu adu domba. Pakai apa ngadu dombanya? Pakai hati-hati kelompok itu anti Pancasila. Itu pakai itu ngadunya. Saya bilang enggak usah ngurusin Pancasila, Pak. Urusin aja negara dan rakyat. Pancasila enggak usah diurus, karena lain presiden itu lain Pancasilanya. Karena beda Pancasilanya, suatu beda Pancasilanya, itu buktinya enggak langgeng. Nah, maka satu saat Allah mengizinkan orang Indonesia pengen syariat Islam, yang enggak bisa ditahan, orang diinginkan kan, maka nurut aja sudah, aman sudah, enggak usah bentrok-bentrok. Nah, baik, itu kata Allah di ayat itu, kami jelaskan ayat-ayat kami agar kamu mendapat petunjuk. Jadi ayat itu dijelaskan supaya mendapat petunjuk. Jadi kalau tidak pakai Quran pasti penyimpangan. Ya. Maka kalau kita tidak pakai Quran berselisih. Kenapa? Kalau menurut ulama ada ribuan, ada jutaan, mungkin ratusan ribu ulama. Mau ulama yang mana diturutin? Kata orang dari Muhammadiyah, ulama Muhammadiyah, kata NU, ulama NU, dan lain-lainnya. Ya. Itu versi ulama. Apa Rasulullah SAW suruh kalau beda pendapat kembali kepada ulama? Ya, kalau kamu berbeda tempat pendapat tentang sesuatu, kembali kepada ulama. Tidak ada dalilnya. Ya, kalau kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kata Rasulullah SAW, kembali kepada kitab Allah wasunati Al-Quran dan sunnahku, bukan kepada ulama, bukan menurut ulama ini. Maka kalau ada saya katakan sejuta kitab ulama atau sejuta gudang kitab ulama, tidak bisa mengalahkan Al-Quran dan sunnah. Jadi ulama hanya boleh berpendapat sebagaimana kita-kita boleh berpendapat. Kebenarannya wallahu'alam. Kebenarannya bisa benar, bisa juga salah. Allah yang Maha mengetahui kebenarannya. Tapi kalau Al-Quran dan hadis mutlak benar. Kalau ada yang bilang enggak benar, enggak beres dia imannya. Tuh. Kalau ada yang bilang ah ini enggak beres, tuh. Itu imannya enggak beres imannya. Nah, baik ya. Nah, kemudian dijelaskan banyak kelompok, ya silakan antum jalan diri, jalan masing-masing. Wa kita kuntum khairumah, pakai ayat enggak itu? Kalimatnya itu. Kuntum khairumatan ukhrijat linnas. Pakai Quran enggak? Pakai. Tapi salah tempat bacanya. Ya apa begitu? Itu ayat itu padahal setelah ayat wa'tasimu bihablillah jami'an baru ada kuntum khairu ummatan. Kamu umat terbaik yang menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaikaumul muflihun. Jadi umat terbaik itu di dalam jemaah, bukan menyuruh kepada kelompok-kelompok. Kalau menyuruh kepada kelompok-kelompok, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, nanti akan ada da'i-da'i yang menyuruh ke pintu neraka. Siapa saja yang mengikuti seruannya nyungsep ke neraka itu. Dai, sekarang saya tanya, dai nyeru pakai apa? Pakai Quran apa pakai Quran hadis apa pakai primbon? Quran hadis. Tapi ketika diseru kepada perpecahan, maka siap-siaplah yang masuk ke neraka. Jadi ada dai-dai kata Rasulullah SAW nanti yang menyeru ke pintu neraka. Nah, kalau kita bacakan ini cukup panjang hadisnya Huzaifah Ibnu Yaman. Dari Huzaifah Ibnu Yaman itu dia bertanya, ya Rasulullah SAW, orang bertanya kepadamu tentang kebaikan, aku bertanya kepadamu tentang keburukan, karena aku takut termasuk di dalamnya. Nah, salah satunya di dalam hadis itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kata Rasulullah nanti akan ada da'i-da'i yang menyeru ke pintu jahannam. Siapa saja yang mengikuti seruannya, masuklah dia ke dalam jahanam itu. Lalu yang dimaksud gimana? Yang maksudnya menyeru kepada firqah. Kepada furqah. Kepada kelompok. Maka kuntum khairumah. Ini kita ini adalah menjadi umat terbaik. Bagaimana? Kita ajak orang. Ayo kita bersaudara. Maka siapa seorang sahabat Rasulullah SAW yang diutus ke Madinah itu Mus'ab bin Umair, itu dia datang ke Madinah, dia datangin ahli kitab, ya kamu dengarkan saya ngomong, kalau jelek nggak usah diikuti, kalau bagus dukung saya. Jadi enggak marah-marah, enggak, dia datang, kalau jelek enggak usah ikuti, kalau bagus ikuti. Saya ini ngajak supaya kita ini adalah punya Allah, Allah yang satu, sama Tuhannya, sama ilahnya, ya kan? Nah, marilah kita kepada kalimat yang sama. Nah, kalimat yang sama itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau kita lihat ketika orang menyeru kuntum khairumah tapi kepada kelompok, itu bukan kuntum khairumah. Justru itulah biang kerok persoalan. Ketika kita diajak pada kelompok, itulah biang kerok persoalan. Nah, baik, 105-nya silakan dibaca. 105 ayat 3. Al-Imran. Spidolnya mana ya? Gak ada ya? Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kallazin tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Janganlah kamu menyerupai. Janganlah kamu menyerupai orang-orang yang tafarraqu, bercerai, berai. Waqtalafu, ikhtilaf. Jadi setelah bercerai berai, ikhtilaf ditonjolkan. Ini Allah telah larang. Janganlah kamu menyerupai orang-orang yang berikhtilaf kemudian bercerai berai kemudian berikhtilaf. Ulaika lahum azabun azim. Mereka itulah mendapat siksa yang berat, yang besar, yang azim, yang besar. Al-azim itu sampai Allah menggunakan asmanya di dalam menyebut saking besarnya siksaan. Buat apa kita tunggang-tungging sholat, bayar zakat, saum, segala macam kalau mesti masuk neraka? Maka perintahnya di dalam satu riwayat, setelah orang mengucapkan la ilaha illallah, kewajiban berikutnya apa? Apa perintahnya? Pernah ingat hadisnya? Kata Rasulullah SAW, aku perintahkan kepada kalian 5 perkara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku 5 perkara. Dengan apa? Bil jamaah, sam'an wa ta'ah, hijrah wa jihad. Dengan jamaah, mendengar dan taat, kemudian hijrah dan jihad. Apa sudah syahadat rukun Islam? Betul, 5 rukun Islam. Tapi yang keempat itu adalah sebagian dari sam'an wa ta'atan. Jadi ketika dia telah berjemaah, maka sempurnalah sholatnya, sempurnalah saumnya, sempurnalah zakatnya. Nah, kalau kita perhatikan dari hadis ini, saya geser dikit. Ini kemarin tuh ada kasus di Jakarta, di Jonggol tuh. Saya bilang, gimana dengan ambil-ambil zakat nih? Kata teman, itu boleh-boleh aja. Saya bilang, tak boleh. Liar, saya bilang. Zakatnya liar. Loh, kok bisa katanya? Zakat liar. Saya bilang, jelaskan kepada saya, boleh membuat amil zakat di bawah, di luar dari kepemimpinan Rasulullah dan di bawah kepemimpinan para khalifah. Jelaskan dalilnya. Nabi bisa jelas ini dalilnya. Amil zakat itu boleh di bawah ulil amri, yaitu ketika Rasulullah di bawah Rasulullah, amil zakatnya di bawah ketika Abu Bakar di bawah Abu Bakar radhiyallahu anhu itu di bawah beliau amil zakatnya. Maka kesempurnaan itu sam'an wa ta'ah adanya pada jamaah. Maka rahmat Allah turun dengan jemaah, bukan dengan firqah. Tidak ada rahmat Allah dengan firqah. Maka hari ini ketika kita melihat saudara kita dibantai di Rohingya, 15 ribu orang digiring ke lapangan, itu diberondong, itu disiram pakai bensin, bakar. Tidak ada sama umat Islam asik-asik dengan apa tasbihnya, dengan baju yang wangi, sementara saudaranya dibakar. Terus dianggap enggak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kira-kira diminta enggak pertanggungjawabnya? Diminta. Maka ketika Allah memerintahkan bersatu terus berpecah belah, terus enggak diminta pertanggungjawabannya. Pertanyaannya begitu. Setiap perintah itu diminta pertanggungjawabannya, dan setiap larangan juga akan diminta pertanggungjawabannya. Maka Al-Qur'an wal hadis yang 30 juz itu plus dengan hadis-hadis sahih itu hanya bisa bermanfaat apabila kalimatnya sami'na wa ata'na, wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jadi semua diminta pertanggungjawabannya. Apa yang tidak diminta pertanggungjawaban? Semua diminta pertanggungjawaban. Famay ya'mal mitsqala dzarratin khaira yara wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarra yara. Jadi kalau sebesar biji zarah aja tidak dipertanggungjawabkan, masa memutuskan silaturahmi berpecah belah tidak ditanggungjawabkan, itu mana rumusnya? Maka kalau pakai Quran tuh kelihatan, oh iya ternyata salah berpecah belah itu. Nah inilah fungsinya kita ini datang ke sini untuk apa? Untuk mengajak saudara-saudara kita untuk satu kepemimpinan. Nah baik, itu satu poin. Kemudian kita lihat di dalam surah As-Sura ayat 13. As-Sura ayat 13. Silakan dibaca. Surat 42 ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syar'a lakum minad-dini ma wasa bihi. Bagi kamu tentang din, apa yang telah diwasiatkannya kepadamu dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah din, maka janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik din yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada din itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada dinnya orang yang kembali kepadanya. Ya. Baik. Jadi kita diperintahkan untuk menyeru apa? Untuk menegakkan din, an aqimud din. Ada aqimus shalah, ada aqimud din. Nah menegakkan din adalah dengan jamaah, bukan menegakkan din itu dengan sendiri-sendiri. Aqimus shalah bisa sendiri walaupun kurang afdal, artinya dia tidak dapat pahala jamaah, tapi sah kan. Tapi kalau aqimud din syaratnya apa? An aqimud din wala tatafarraqu fi. Tegakkan din, janganlah kamu bercerai-berai di dalamnya. Menegakkan din itu tidak boleh bercerai-berai. Jadi kalau bercerai-berai, bagaimana kalau perintah Allah, larangan Allah justru dilanggar? An aqimuddin itu wala tatafarraqu fi. Menegakkan din itu kata Allah, jangan kamu bercerai-berai. Nah, saya akan sedikit mundur ke belakang. Saya akan tanyakan antum ini suka minta apa dalam sholat itu. Ini supaya kita berpikir jernih. Di dalam sholat itu ada satu surat yang gak sah sholatnya apabila gak dibaca. Hah? Al-Fatihah. Saya dulu pernah berpikir, iya loh, kenapa Al-Fatihah itu wajib sementara surat yang lain sunnah. Nah, di situ ada kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim. Jadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang kita minta. Jalan siapa yang kita minta? Jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Kita lihat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Silakan dibaca. Andi, digilir yang baca. Yang ngantuk boleh berdiri dulu. Wudu boleh wudu. Ayat 69. Wa may yuti'illahi wa rasul. Baik. Wa may yuti'illahi war rasul, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illahi war rasul fa ulaika ma'al ladzi an'amallahu minan nabiyyin. Nah. Minan nabiyyin. Barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya, mereka akan bersama dengan an'amallahu. Tadi an'amta alaihim, ada kesamaan enggak? An'amta sama dengan an'amallah. Begitu maksudnya. Kita minta an'amta alaihim, orang-orang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah? An'amta alaihim. An'amallah, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Wa may yuti'illah, barang siapa yang mentaati Allah wa rasul dan mentaati rasul, mereka akan bersama. Mereka itu akan bersama orang dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin. Sekarang kita kembali, pertama nabi. Nabi tadi, ayat tadi saralakum lima nabi ulul azmi, itu perintahnya apa? An aqimuddin wala tatafarraqu fih, tegakkan din, janganlah kalian bercerai-berai di dalamnya. Itu jalan yang kita minta dalam sholat. Tapi begitu dikasih oleh Allah, banyak orang tidak paham-paham, padahal lulusan pangkatnya itu titelnya itu seabrek-abrek, itu raja hebat, itu bahasa Arabnya, nahwu Arabnya hebat. Tapi tidak paham-paham. Maka niminan nabiyyin wassiddiqin wassuhada wassolihin itu adanya di dalam satu ikatan jemaah. Maka dari zaman Rasulullah SAW, dari zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu al-jamaahnya itu Nabi dipimpin oleh Nabi Adam. Maka saya tanyakan, khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar apa Nabi Adam? Iya. Jadi bukan khalifah yang pertama itu Nabi Abu Bakar. Khalifah yang pertama itu Nabi Adam. Hanya saja ketika Nabi Adam ini dipanggil Nabi, karena kedudukan Nabi di atas kedudukan seorang khalifah, dia lebih tinggi, karena membawa dia menjadi utusan Allah. Bahkan tidak dibilang khalifah Adam, yang dibilang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi sementara yang jalan yang kita minta itu adalah lima Rasulullah, lima Nabi, yaitu siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan yang kita minta. Kita minta setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Dikasih sama Allah Al-Quran tidak laku, kasih hadis tidak laku, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kayak orang stres. Orang sholat bagikan orang mabuk itu kayak orang stres itu. Dikasih, Pak minta duit, kasih duit, tidak diambil-ambil duitnya. Begitu duit beneran dikasih, ditolak. Dia minta duit. Oh itu bukan duit katanya. Yang dikasih itu bukan duit itu katanya. Ini dikasih, Mak minta jalan yang lurus, dikasih jalan yang lurus. Jalan siapa jalan yang lurus? Jalannya para nabi. Maka jemaah itu dari zaman Nabi Adam sampai ila yaumil kiamah itu tetap satu jemaah, tidak ada jemaah-jemaah yang lain. Nabi sampai 25 nabi wafat, selesai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diteruskan oleh khalifah Abu Bakar. Merekalah yang lebih paham, tidak ada Islam Abu Bakar Siddiq, Islam Umar bin Khattab, tidak ada begitu. Islam Muhajirin, Islam Quraisy, tidak ada begitu. Yang ada khilafah ala minhajin nubuah, minhajnya kenabian tapi dipimpin oleh khalifah. Maka dipimpinlah khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Utsman, khalifah Ali. Bahkan raja-raja juga yang disebut dalam Mulkan Adon itu juga ngaku khalifah. Ya, masih menegakkan Islam itu. Mereka itu ngaku khalifah. Al-jamaah, itulah al-jamaah. Maka ada jamaah, ada al-jamaah. Al-jamaah itu ya dari nabi ke nabian, disebutnya minhajin nubuah. Kalau setelah nabi adalah khilafah ala minhajin nubuah, itu al-jamaah. Kalau jamaah banyak, jamaah sholat, jamaah makan, jamaah walimah, jamaah dagang, banyak jamaah. Tapi yang dimaksud oleh Allah itu al-jamaah. Jadi ada teman-teman di mana di Jakarta sana. Itu bagaimana nanti kalau ada maklumat di negeri lain katanya. Ada yang nanya begitu ya. Bagaimana ada maklumat? Kalau Rasulullah SAW perintahkan tepatilah yang bai'ahmu yang awal bil awal. Seandainya ada khalifah di Sam, ada khalifah di Saudi, ada khalifah di Irak, ada khalifah di Afghanistan, mungkin nanti mungkin ada di India, mungkin ada juga di Malaysia, mungkin perintah Rasul apa kira-kira? Perintahnya apa? Nah, supaya enggak error kita. Wah, itu bagus itu katanya, kan begitu. Jemaahnya itu, jemaahnya itu sempurna. Enggak, ingat hadis Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan, tepatilah olehmu bai'ah yang awal bil awal. Tepati janji setiamu itu dengan yang awal, bukan dengan yang baru-baru itu. Nah, kalaupun ada, enggak, biarin aja. Tapi nanti komitmennya perintah Rasulullah. kembali kepada Rasulullah. Kalau enggak, rancu dia. Maka ketika saya cerita sedikit, ketika Khalifah Ali itu ingin menegakkan hukum terhadap Abdullah bin Sabah, ada yang tahu Abdullah bin Sabah ceritanya? Abdullah bin Sabah itu seorang Yahudi yang datang-datang ingin membaiat Khalifah Ali. Nah, akhirnya dia membunuh Khalifah Utsman. Oleh Khalifah Muawiyah ini meminta supaya Ali ini menegakkan hukum terhadap Abdullah bin Sabah. Tapi ketika itu umat Islam itu berpecah belah. Maka hukum tidak dilakukan. Itu ada kekuasaan. Begitu. Ada kekuasaan. Jadi tidak selalu hukum itu bisa ditegakkan, apalagi kayak sekarang berkoh di mana-mana menegakkan hukum. Yang ini dukung, yang sana yang ngancam. Kelompok sana enggak setuju. Itu kenyataannya hari ini. Kalau ditegakkan hukum ya itu yang ini belum siap. Maka perintahnya hari ini ketika berpecah belah, perintahnya bersatu. Orang yang ngajak bersatu adalah kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi antum-antum ini adalah orang-orang beruntung. Mau jadi orang beruntung? Hah? Tapi tidur. Kalau mau jadi orang beruntung, jangan tidur. Tidurnya nanti aja. Yang bilang orang beruntung siapa? Yang bilang orang-orang beruntung siapa? Allah yang bilang. Masa perkataan Allah itu bohong? Jadi hari ini orang yang menyeru kepada persatuan itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang menghindari perpecahan itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ini masih banyak lagi masalah dalil-dalil tentang jemaah. Seharusnya ini ikhwan-ikhwan ini ada, ini lengkap nih, memilih jemaah yang benar. Ada yang punya bukunya? Nah, ini dalam ini lengkap. Dalil-dalilnya lengkap berdasarkan Quran dan hadis. Ya, baik. Sampai di sini silakan ada yang mau bertanya, karena nanti kita masuk ke imamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanya Ustaz, masalah tadi yaitu saya tertarik dengan perkataan Ustaz bahwasanya ada seperti masalah zakat tadi. Kalau dia membahas perpu zakat kemarin, kalau tidak di dalam sistem, yaitu sistem yang percaya dicontoh para sahabat yang sudah berawal dulu, yaitu apakah zakat mereka ini masih diterima Allah tidak? Iya. Baik. Pertanyaannya cukup bagus. Apakah zakatnya diterima Allah atau tidak? Kalau dia tidak tahu bahwa itu dia harus diberitahu. Kalau orang belum tahu, ya serahkan sama Allah. Karena Allah yang Maha tahu hati seseorang. Tapi secara dalil, sesuatu yang baru itu disebutnya apa? Bid'ah. Kalau yang bid'ah itu dalalah, tertolak. Setiap yang tertolak itu apa? Ya. Bid'ah itu dalalah, sesat. Maka setiap yang baru itu sesat. Kata siapa? Anda enggak setuju. Kata sekelompok orang. Enggak setuju, enggak ada urusan. Mau setuju, mau enggak. Itu kan pernyataan Rasul, bukan kata Ustadz, bukan kata Kiai. Iya kan? Itu kata Rasulullah SAW. setiap yang baru itu bid'ah. Maka kalau dia jamaah yang disebut, yang dimaksud adalah khilafah, dibikin baru, itu kena tuh hadis itu. Bayar zakat, bikin amil zakat, maka gedung putih juga saya bilang itu bikin amil zakat, yang salah. Gedung putih itu pimpinnya Obama, orang kafir itu, musuh Islam. Begitu Ramadan bikin amil zakat, karena banyak tentaranya yang muslim, yang ngaku Islam. Maka apa iya begitu contohnya? Tidak ada contohnya, coba jelaskan dalil-dalilnya. Tidak ada. Maka tidak ada yang bisa jawab kalau saya bilang itu zakat liar. Zakat itu bisanya dilaksanakan di dalam al-jamaah. Nanti banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan jemaah. Barang siapa yang melepaskan ikatan dari jemaah, mata mitatan jahiliyah misalnya, matinya itu bagaikan, barang siapa yang tidak ada ikatan bai'ah di lehernya, matinya bagaikan mayat jahiliyah. Loh, lalu gunanya dia sholat zakat segala macam untuk apa? Wah, itu kayak kamu aja punya surga. Enggak, kita bukan masalah punya surga. Terlepas mau Fir'aun masuk surga juga gak ada urusan kita. Kita gak rugi. Tapi ini ketentuan. Ketentuan Rasulullah itu seperti itu. Maka mau ikut siapa, ikut ucapan siapa lagi kalau ucapan Rasulullah gak laku? Ucapan siapa yang mau kita ikuti? Maka ada ketika orang sengketa di zaman Rasulullah SAW, itu dia datang pertama ke Rasulullah, dia minta diputuskan perkara, diputuskan oleh Rasulullah. Tidak puas dia, datang ke Abu Bakar ketika itu, keluar bawa pedang, kan? Kalau keputusan Rasulullah enggak sukain, potong lehernya. Itu begitu komitmennya kalau tidak suka dengan keputusan Rasulullah. Tidak beriman orang yang enggak bisa, enggak mau mendengar Rasulullah ngomong itu, kan? Tidak beriman kata Allah. Tidak beriman kalian sebelum kalian menjadikan nabi, menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara yang kamu perselisihkan. Jadi kalau dengan hadis dia enggak laku, ya, wah ini asal ulama, ulama ini, menurut ulama ini, itu banyak kita dengar kan penceramah-penceramah itu. Masa hadis dikalahkan dengan ucapan-ucapan ulama? Ulama itu fungsinya untuk menyampaikan hadis, menyampaikan ayat, bukan membantah Quran, membantah hadis. Ulama apa itu? Membantah Quran, membantah hadis. Menurut saya, nah ada Islam menurut kita itu. Islam itu kitaballah wassunnatur rasul, itu Islam. Jadi kita berkhilafah ini bukan keinginan kita. Keinginan kita mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saya bikin analogi dikit. Jadi kehidupan ini kehebatan ya. Kita anggaplah ini gambar pohon kelapa ya. Kalau pohon kelapa itu ada daunnya, daun itu berguna. Ya, banyak gunanya itu, ada yang buat janur, ada yang buat ketupat. Terus lidinya berguna gak? Berguna. Nah sekarang kita kembali, lidi itu bisa kuat apabila diapakan? Diikat. Tanpa ikatan gak bisa kuat lidi itu, paling bisa buat nyongkel kotoran gigi ya. Tapi kalau diikat kuat-kuat, nah maka buat sapu apa aja dia terus bisa beres. Sampah sekota cane itu beres sama sapu lidi. Tuh, gitu. Sampah itu sekota cane, sampah turun malam hari yang daun pisang, daun ini jatuh ke sini, plastik sapu pakai sapu lidi, kelar. Maka orang itu kalau disatukan dikit demi sedikit, nanti insyaallah akan menjadi banyak. sebagaimana dulu ikhwan-ikhwannya sedikit ya kan, di gayo luas itu hanya segelintir orang. Nah, tiba-tiba dikit bertambah dikit. Itu apa? Karena rahmat Allah. Allah tambah anggota, terus tambah, terus tambah. Maka al-jamaah itu lawannya furqah, bukan firqah. Furqah itu perpecahan. Kalau firqah, firqah itu golongan. Ini lawannya al-jamaah itu. Perlawanan. Jadi kalau dia tidak berjemaah, adanya di mana kira-kira? Kalau dia nggak berjemaah, adanya di firqoh adanya. Itu pasti. Nah sekarang siapa yang menjamin firqoh itu selamat? Tidak ada yang menjamin. Rasulullah mana yang menjamin firqoh itu selamat? Jadi kalau ada orang mengatakan firqoh itu selamat, tidak. Maka bukan sholat duluan ketika kita syahadat itu. Jadi ada kisah seorang budak Yahudi itu bawa gembalaannya. Dia bawa gembalaan itu, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau, apa yang kau bawa sehingga orang membencimu? Bukan menyukaimu, tidak. Membencimu. Nah, kata Rasulullah, saya membawa La ilaha illallah wa anna Rasulullah. Saya ini Rasulullah, kata Rasulullah. Nah, terus kalau saya mengucapkan itu, apa yang saya dapat? Kata si pemuda tadi, kamu akan mendapat surga, kata Rasulullah. Terus apa yang harus saya kerjakan? Nah sekarang ada perang situ, sedang bercamuknya perang. Perintahnya sholat apa perang? Pertanyaannya. Habis adat perang kan, tidak disuruh sholat. Berangkat, ikut-ikut. Terus gimana dengan kembalan saya? Nah, lepasin, saya doakan sama Allah, terus kembali nanti dipulangkan ke tuannya. Akhirnya dia berangkat ke medan perang. Begitu di barisan depan, syahid. Kata Rasulullah, ketawa lihat si pemuda itu yang syahid itu. Kata Rasulullah, si pemuda ini orang beruntung. Belum ngapa-ngapain, sholat belum, saum belum, zakat belum, belum ngapa-ngapain. Kata Rasulullah, tadi dua orang bidadari jemput dia. Subhanallah. Itu kehebatan berjemaah itu begitu. Bukan perintahnya, wah tekun, wah itu orang taat. Maka di kampung saya itu, orang taat itu kalau sholat Jumat rajin, taat katanya. Taat itu sholat Jumatnya rajin. Nah sekarang meningkat. Kalau sholat fardunya rajin, taat. Kalau dulu Jumat, kalau sekarang ada peningkatan jadi sholat fardu. Maka saking awamnya masyarakat ini, itu tanggung jawab kita itu. Itu pengertian taat itu seperti itu. Maka enggak paham mereka itu berjemaah itu apa, berkhilafah itu apa. Enggak paham dia. Nah, maka jemaah, kembali ke jemaah. Jemaah itu dalam sejarah. Baik ya, dihapus sedikit. Kita bikin dari bawah. Al-jama'ah. Di zaman Nabi disebutnya apa? An-Nubuwah. An-Nubuwah. Peraturannya apa? Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nabi-nabi, maka selanjutnya di zaman khalifah setelah nabi disebutnya khalifah. Khalifah, jemaahnya disebut khilafah. khilafah ala minhaji nubuah. Nubuah peraturannya pakai apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Ini al-jamaah dari dulu ini tidak pernah berubah. Di zaman Nabi itu wahyu Allah, umatnya disebut Muslim, kemudian al-khilafah setelah Nabi wafat maka disebut adalah pimpinnya khalifah. Khalifah itu sistemnya khilafah. Maka dia punya peraturan pakai Quran dan As-Sunnah. Jadi yang diamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Terus, ya kan? Pakai apa dia? Ya, ada UUD-nya, yaitu Al-Quran. Dan Al-Hadis. Budaya, kalau di dalam Islam disebutnya adab, adab, adabul Islam, Islami. Terus tujuan akhirnya dari al-jamaah ini adalah mencari ridho, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berakhir masuk surga. Ini akhir dari perjalanan al-jamaah. Sementara al-furqah ini pimpinannya apa kira-kira? Ya, macam-macam ya. Ada ketua, sekjen, kemudian apa lagi? Banyaklah. Sudah antum sudah ngerti lah, insya Allah. Kalau ditulis takut ada yang tersinggung. Nama ini ada UUD-nya. UUD-nya apa? Ro'yu. Tahu ro'yu enggak? Hasil pikiran. Ketik. Jadi. Ya. Udah jadi, cari pasukan buat ngamanin. Ketik lagi, terus begitu. Nanti enggak cocok, tukar lagi. Enggak cocok dengan seleranya, tukar lagi. Nanti cari pasukan untuk ngamanin. Ini. Ya. Maka ada ro'yu ini ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, AD, ART. Kalau di khilafah itu dari Nabi Muhammad SAW itu tidak ada AD, ART itu. Yang ada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, AD, ART ini itu hanya ada di sini. Sehingga Islam yang universal itu di bonsai. Itu bonsai. Bonsai, mulai tumbuh, ya. mulai tumbuh potong gitu. Nah kita mau hidup di sini, itu pilihan. Mau hidup di mana kita, mau hidup di sebelah kanan atau sebelah kiri, itu pilihan. Karena di sini budaya apa? Gado-gado. Tahu budaya gado-gado lah. Ya. Apa budaya gado-gado? Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Sementara di sini talbisul haq bil batil. Ini budayanya. Quran ada. Adat tari telanjang ada. Beduk akbar ada. Ada semua di sini. Ya kan? Pokoknya lengkap di sini. Ini adanya di sini. Maka di sini ini banyak ada organisasinya organisasi. Ada organisasi Islam. Ada partai Islam dan sekuler nasionalis. Ini di sini nih posisinya. Nah, mau kemana yang gado-gado ini? Mau kemana? Bukan kata saya. Mau kemana ini berangkatnya? Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dilihat dalam surat 6 ayat 116. Ini furqah itu begitu. Silakan dibuka. Dibaca. Surat Al-An'am ayat 116. Apa? Kata siapa itu? Kata siapa? Boleh tanya kata siapa? Kata Allah. Janganlah kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi. Karena mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi yang banyak masuk surga atau masuk neraka? Nah, maka kata Rasulullah SAW, ketika dialog dengan Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW mengatakan, Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan. Kulluhu binar, semua masuk neraka illa wahid. Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan. Kulluhu binar illa wahid. Kalian umatku, kata Rasulullah, kaum muslimin itu akan terpecah belah menjadi 73 enggak? 73 golong? Kulluhum binnar illa wahid. Pertanyaannya, yang wahid itu yang mana? Apa enggak kasih tahu sama Rasulullah? Apa Allah enggak pernah kasih tahu? Orang masuk kamar mandi aja dikasih tahu. Masa memilih jemaah yang benar enggak dikasih tahu? Itu enggak masuk di akal. Jadi banyak orang bingung, ini kemana, 73 golongan ini kemana, saya ini harus berkiblat, kok kemana-kemana. Jadi 73 golongan, kulhub binar, semua masuk neraka. Kalau saya buat analogi, anak ini jual mangga, ada 73, terus anak teriak, yuk beli mangga, di dalam ini mangga 72, busuk semua, cuma ada satu yang bagus. Kira-kira dicari satu-satu apa di bagaimana kira-kira? Kira-kira menurut ikhwan-ikhwan di sini dicari satu-satu apa gimana? Buka satu wah busuk taruh. Buka satu busuk taruh. Apa begitu? Kira-kira gimana? Nanya yang punya, yang jual. Sebenarnya yang mana yang busuk? Nah, pasti tahu dia. Ini loh yang busuk. Ini mana yang ini yang enggak busuk? Nah, diambil. Langsung ini enggak busuk. Yang lain busuk semua. Lalu yang busuk itu apa disebut enggak Islam? Enggak dibilang kafir kok sama Rasulullah. Semua Islam. Umatku kata Rasulullah. Enggak dibilang kafir. Jadi ini analogi sederhana, kulluhum finnar. Semua masuk neraka illa wahid. Tanya yang punyanya bagaimana? Nah, yang lainnya dia paling kan dibagikan. Ya, baik. Jangan sabar dibagikan dulu. Jadi dibagikan mana ya? Silakan, ada yang mau nanya? Ada lagi yang mau nanya? Biar ada apa? Kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah. Ya, silakan. Banyak orang masih belum paham apa itu al-jamaah berkaitan dengan jamaah. Berkaitan dengan apa? Jadi, kalau kita tidak memahami istilah, kesananya sudah bermasalah. Nah, lalu kadang kita berdialog dengan dafi. Khilafah pun mereka enggak kenal. Khilafah itu adalah al-jamaah kita bilang. Dia enggak paham. Jadi supaya ada kesamaan pahaman kepada saudara kita, memastikan bahwa al-jamaah itu adalah al-khilafah. Al-khilafah itu bukan negara, al-khilafah itu adalah al-jamaah. Cuman penjelasannya supaya lebih gimana? Ya. Jadi yang ditanyakan banyak orang enggak kenal dengan namanya al-jamaah. Al-jamaah itu al-khilafah. Ya. Jadi bagaimana penjelasan secara rinci kalau al-jamaah itu al-khilafah? Di dalam satu hadis sahih, Rasulullah SAW menyatakan, kanat Banu Israel tasusuhum anbiya'u kullama halakan nabiyu khalafahu nabiyu wa annahu la la an-nabi la nabiyu nabiyya ba'di wasatkunu khulafa'u fatak suru qalu fama ta'muruna qala ku bibaitil awal fal awal. Ini dalam satu hadis sahih dan ini ditanya. Oh, kalau masalah khilafah itu orang buka YouTube juga udah banyak yang jelasin tuh. Itu ada di YouTube, nanti kalau diklik itu Ustadz Abdus Somad dari Pekanbaru itu dia menjelaskan bagaimana khilafah itu, dasar-dasar khilafah. Nah, ini dari Rasulullah SAW adalah Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat maka diganti oleh nabi yang lain. Tetapi sesudahku tidak akan ada nabi lagi, maka akan terjadi khalifah-khalifah lalu menjadi banyak. Para sahabat bertanya, apa perintahmu pada kami wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, tepatilah baiat yang paling awal. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil al-jamaah itu al-khilaf. Contoh, contoh dibuka dalam surat 9 ayat 100. Ini contoh. Silakan dibaca 9 ayat 100. Oh, unheard. pertama-tama masuk Islam. Di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari Muhajirin dan Anshar. Wattaba'uhum, dan siapa saja mengikuti mereka. Bisa nih mengikuti mereka dengan baik. Jadi ada pengikut yang baik, ada pengikut yang tidak baik. Tidak baik berarti kan? Nah, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari Muhajirin wal Anshar, wasabiquna lawalun minal muhajirin wal anshar wal lazina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti dengan baik, ittiba. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, ittiba itu kayak kambing kayak kerbau yang menetek sama emaknya. Itu enggak pernah lari dari bawah perut ibunya. Itu ittiba itu seperti itu. Nah, kalau kita beritiba kepada sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar, maka pemimpin Islam setelah Rasulullah SAW apa? Itu anak tika juga diajarin. Setiap Jumat tarawih itu ada yang baca doa-doa tarawih itu. Oh, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya kan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu dibaca, tapi kok tidak paham-paham. Ya. Maka untuk memahamkan kepemimpinan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kepemimpinan khalifah. Nah, kepemimpinan adalah sistem khilafah itu. Maka sistem khilafah itu dipimpin oleh khalifah. Kalau presiden, kalau negara dipimpin oleh presiden. Kalau kekaisaran dipimpin oleh kaisar. Kalau kerajaan dipimpin oleh raja. Kalau kekhilafahan dipimpin oleh khalifah. Nah, mungkin kekhilafahan dipimpin presiden tidak nyambung. Karena kalau presiden orang kafir juga bisa bikin. Bisa bikin orang kafir. Maka contoh otentik yang tidak bisa dipungkiri adalah Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali radhiyallahu anhu, ajmain. Mereka itu adalah contoh-contoh terbaik. Ada enggak contoh yang lain? Enggak ada contoh yang lain. Maka sistem jamaah itu hanya dipimpin oleh seorang khalifah. Jadi ini mesti kita pahamkan masalah kepemimpinan. Sedikit tambahan, Pak. Nah, ya baik. Pada waktu itu kita dapis dengan almarhum rumah seorang dianggap ulama. Jadi begitu kita menyampaikan tentang dalil 459 dikatakan oleh Mari itu adalah khalifah. Dia nanya, "Murajiknya mana? Hati-hati jangan kamu nanti menyesatkan." Nah, apa? Murajiknya bahwa ulama itu adalah khalifah, mana murajiknya? Terangannya. Jadi tantangan orang pada hari ini berkaitan dengan pahaman salafi, ya apa-apa nanti dia bertanya dalilnya mana? Dalilnya mana yang mengatakan ini? Murajiknya mana yang mengatakan ini? Walaupun kita sampaikan ayat begini itu nggak laku. Yang laku sama dia ulama itu khalifah. Dari mana murajiknya mengatakan ulama yang itu adalah khalifah? Mana murajiknya? Iya. Kata Jani, kata Jani. Ya, baik ya. Kata siapa? Kata Rasulullah. Kan tadi itu sudah baca hadisnya. Ya kan? Bani Israel itu senantiasa dipimpin oleh para nabi. Mati satu nabi diganti dengan nabi yang lain. Kira-kira kalau dari Nabi Adam alaihissalam ada peraturan Allah, kan enggak lengkap. Karena orangnya masih sedikit. Anaknya Nabi Adam itu berapa, sekitar 80-an kali beranak, dua gitu kan. Kemudian dipimpin oleh Nabi Adam. Pakai apa mimpinnya? Pakai pikiran atau pakai wahyu Allah kira-kira? Kalau ayatnya jelas di Al-Baqarah 30 itu, apa enggak cukup ayat itu? Oh, kami enggak cukup pakai ayat, kami mau pakai buku lama. Itu orang sedeng namanya. Buku lama laku, buku ayat enggak laku. Itu namanya orang stres. Nah, itu satu. Jadi Nabi Adam memimpin umatnya, anak-anaknya. Dalam perjalanan waktu wafat, Allah kasih lagi Nabi Idris. Yang 25 aja nabinya yang kita hitung itu. Nabi Idris wafat, Allah kasih lagi Nabi Nuh, Nabi Soleh, ya kan? Terus dan peraturan itu bertambah, ya kan? Maka pada ketika Nabi Daud itu Allah turunkan apa? Zabur itu. Nabi Sulaiman itu mewarisi zaburnya Nabi Daud, ayahnya. Enggak sempurna, diturunkan lagi Taurat. Enggak sempurna, diturunkan lagi Injil. Maka ayatnya, Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi kata Nabi Isa, Ya Bani Israel, saya ini utusan Allah yang diutus sama kalian. Untuk apa? Untuk menyempurnakan Taurat. Untuk menyempurnakan dan membawa kabar gembira, nanti akan ada nabi sesudah saya ini, yaitu Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW menjadi turun, maka itu jadi khataman Nabi sempurna. Maka pada ayat surat Al-Maidah ayat 3 itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah kusempurnakan Islam menjadi agamamu. Nah, kembali kepada hadis tadi, kata Rasulullah, setelah aku tidak ada nabi. Kalau kita hadir di situ, kira-kira apa yang kita tanya? Jadi siapa? Kalau kita hadir di waktu itu, ketika Rasul bilang ini nggak ada nabi lagi setelah saya yang mimpin umat, apa yang kita tanya? Siapa lagi? Ya, maka Rasul menyampaikan, setelah aku nanti ada para kulafa, banyaknya khalifah-khalifah. Nah, itu dalil tidak cukup, dalil aja contoh. Maka ketika khalifah itu ditanya, ketika di mana, di Sulawesi itu, wah tadi kan ini Ustadz itu kan dalil-dalil as-sabiqunal awalun katanya, bagaimana dengan ulama mutakhirin? Antum ini gimana, kata khalifah? Orang merujuk ke as-sabiqunal awalun, antum nanya ulama mutakhirin, ulama umat mutakhirin itu antum juga bisa. Maka kalau mereka mempertanyakan mana rujuknya, apa keterangannya tentang khilafah, bilang, ada enggak ulama yang sehebat Abu Bakar As-Siddiq? Jadi ada istilah gini, Ustaz. Kalau kita pakai ayat hadis yang cara dalil-dalil itu tadi, itu kan normatif. Nah, jadi anehnya orang sekarang. Dalil-dalil yang normatif, yang enggak umum. Dia maunya secara ininya yang dia tunjuk itu, berarti kata ulama itu. Yang menerangkan dan menjelaskan. Karena kalau kita pada hari ini menjelaskan, saya si A, ya oleh Pak sendiri pun ditanyakan tamatan mana, dari mana dia mengambil begitu. Nah, itu sampai begitu detailnya kita menghadapi. Iya, memang begitu. Jadi apa tamatan mana? Maka saya Jakarta sama Iwan Iwantu, detailnya apa? HA sama BA. Apa itu katanya? HA itu hamba Allah, BA budak Allah. Ya kan? Mana yang lebih besar, lebih tinggi jabatannya? Antum dokter, saya hamba Allah. Nah, banyak dokter yang jadi durhaka sama Allah. Jadi ini tanya kok, ini mana dalilnya? Kan orang keblinger. Sekarang kita tanya balik, salafus saleh yang mana yang enggak punya khalifah? Kan dia, kita tanyain dia. Sekarang salafus saleh yang mana yang enggak punya khalifah? Salafus saleh yang mana? Kalau enggak ada ulama-ulama, Imam Ibnu Taimiyah enggak cerita, ini enggak cerita. Kan begitu ya. Saya paham lah. Ibnu Mas'ud enggak pernah cerita, Ibnu Abbas enggak pernah cerita tentang khilafah. Sama dengan kita di rumah tuh duit banyak. Duit punya banyak itu. Ngobrol sama istri, kira-kira cerita duit enggak? Di mana nyari duit enggak cerita enggak? Enggak pernah cerita. Yang diceritain mau belanja apa, mau beli apa, kalau mau bangun rumah di mana, kalau mobil seperti apa, itu diceritain. Ini kan logika sehat. Kalau ulama dia udah ada pemimpinnya, masa dia bicara tentang pemimpin? Itu enggak masuk di akal. Kalau ulama itu dia cerita bagaimana membenahi sholat, bagaimana zakat yang benar, bagaimana menata hati, bagaimana bertetangga, itu kerjaannya. Karena ada kepemimpinan mereka. Maka dari Khalifah Muawiyah, Yazid, Marwan, ya kan, dan seterusnya, disebutlah Bani Umayyah, setelahnya Bani Abbasiyah, setelahnya Utsmaniyah. Itu walaupun dia menurunkan anaknya jadi khalifah, tetap orang ulama-ulama itu taat karena menghindari perpecahan. Zalimnya dia tanggung jawab sendiri. Maka setiap ulama itu tidak pernah cerita tentang khilafah. Empat imam mazhab tidak bilang cerita khilafah-khilafah. Sama dengan saya cerita tadi. Kalau orang punya anak, tidak cerita bagaimana supaya dapat anak. Dia punya anak, ngapain cerita tentang bagaimana dapat anak? Cuman yang dicerita bagaimana ngurus anak, bagaimana mentaati pemimpinan. Maka yang dimaksud mentaati ulil amri walaupun zolim, ya kan? Itu maksudnya yang khilafah, yang menegakkan hukum Allah walaupun dia zolim secara pribadi, itu wajib ditaati. Nah, maka mana dalilnya salafus saleh yang enggak punya khalifah? Mana dalilnya? Mana dalilnya hidup sendiri-sendiri itu boleh? Dalilnya mana? Dalilnya, kalau dalil enggak boleh kan banyak. Orang yang sendirian, kata Rasulullah, bagaikan domba yang lepas dari kaumnya, yang bakal diterkam serigala. Pernah nonton ini, Flora dan Fauna? Nah itu, kalau serigala itu, dia kalau banyak kerumunan tuh gak berani nerekam dia. Nah dia kaget-kagetin, nanti ada yang tertinggal, satu itu dikejar sama dia. Maka orang yang gak berjemaah itu hidupnya seperti itu. Jadi kebalikan kok, bertanya mana dalilnya? Ya contohnya jelas kok. Dari wafatnya Rasulullah SAW sampai 1924 di Turki Utsmani, itu contoh pengamalan khilafah. Apa enggak cukup contohnya? Rasul ditanyakan imam ini. Maka waktu di asrama haji itu ada teman-teman lah, Rasul bilang dari kelompok apa? Ya itu sama tadi bertanya, wah itu Abdul Qadir Baraja itu kelompok apa? Marah di depan umum. Saya bilang, antum duduk dulu sini memang. Coba antum cerita bagaimana? Gimana katanya? Imam Ibnu Taimiyah enggak cerita, ini Ibnu Abbas enggak cerita katanya. Masalah khilafah ini katanya. Saya bilang, imam yang mana yang enggak cerita? Kalau Ibnu Taimiyah yang di samping rumah antum memang enggak pernah cerita, memang. Tapi Ibnu Taimiyah yang dulu yang ulama itu cerita, bilang. Hanya di karang-karang ceritanya itu dari Imam Ibnu Taimiyah. Syarat menjadi khalifah 14. Ya kan? Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. pintar bahasa internasional, ahli perang, ahli ekonomi, macam-macam syaratnya, segudang syarat. Saya bilang sampai mati, sampai kiamat habis di dunia ini enggak bakal ketemu. Kenapa enggak ketemu? Nyari khalifah yang lebih hebat dari Nabi, ada enggak? Orang Nabi aja cuma 4 syaratnya. Nabi aja cuma 4 syaratnya. Khalifah dicari syaratnya segudang. Maka kuncinya itu bukan di situ. Kena hatinya makin keras, jadi yang ada samina wa'asainya. Kami dengar, kami tidak taat. Berilmu tidak jaminan. Berkali-kali menyampaikan bahwa berilmu itu tidak jaminan hidayah itu datang. Tapi ilmu itu menyempurnakan pekerjaan. Jadi ilmu itu menyempurnakan amal. Contohnya gini, sholat afdolnya bersimpuhnya misal habis sholat begini, pakai ilmu. Nah, itu penyempurnaannya. Kalau enggak, kurang sempurna. Kalau bangun rumah, bisa tukang bangun rumah. Tapi tukang enggak bisa arsitek. Dia cuma bisa bangun. Karena ilmunya itu dikuasai oleh arsitek. Tapi bukan sekedar arsitek juga enggak bakal jadi rumah. Benar enggak? Cuma arsitek doang bisa enggak jadi rumah. Oh, rumah itu begini, pasang pondasi, kemudian lantainya begini, jendela ngadep situ. Dia ngomong aja begitu-begitu, ya kan? Jadi rumah enggak? Enggak. Maka Amerika itu kalau pakai pesawat ulang-alik itu bukan ngomong. Praktek. Untuk selamat, bahan bakarnya harus dari bahan bakar nuklir, bautnya sekian, kenyamanan sekian, ukuran sayap sekian, nah berselamat ke atas. Itu penyempurnaannya itu begitu. Tapi praktek, enggak bisa. Maka kita di sini praktek. Salat malam, oh banyak tuh. Rasulullah mengajarkan salat malam, dia enggak salat malam. Rasulullah mengajarkan saum Senin Kamis, dia enggak saum Senin Kamis. Itu namanya orang keburu maktan. Ngajak bersatu, dia sendiri enggak mau bersatu. Ngajak bersatu, mesti mau bersatu. Jadi alhamdulillah kita-kita yang dari sini ini adalah orang-orang yang menyeru kepada kesatuan. Mau dimanapun kaum muslimin, apakah itu di TNI, Polri, kita seru untuk bersatu. Karena kalau tidak bersatu, tidak ada kekuatannya umat itu. Tidak ada kekuatannya. Firqah itu al-azab. Kata Rasulullah. Allah dan Rasul sepakat sama. Firqah itu azab. Nah, baik ya. Nah, itu tadi sekitar tentang al-jamaah. Imam. Nah, baik. Kita masuk ke bab imam. Ya, baik. Apakah strategi kita? Ada tiga pertanyaan saya sekali bertanya saya. Pertama, apakah strategi kita dan bagaimana yang kedua dan bagaimana kita buat dan yang ketiga dasar-dasar apa yang kita dirikan dari aqidah sholat waktu din dan Islam dan Islam yang berjamaah, Islam yang berimamah, Islam yang berbaiat yang secara notabene negara kita memberikan faham. Ya, tadi baru jemaah kan? Ya. Sekarang baru bab jemaah, kemudian sekarang masuk bab imamah. Imamah, la Islam illa bil jamaah, la jamaah illa bil imamah. Tidak ada jemaah tanpa pemimpin. Nah, tadi sudah kita jelaskan sekilas tentang kepemimpinan. Namanya pemimpin itu adalah khalifah. Ini sudah dipraktekkan oleh para sahabat. Khalifah itu kita baca dalam surat yang sudah kita hafal, dalam surat An-Nisa ayat 59. Baik, coba dibaca. Ini 49. An-Nisa. Yang ngantuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Dan ulil amri di antara kamu. Kenapa dan? Kenapa enggak atti'u ulil amri? Dan ulil amri diantara kamu. Kenapa? Ketika ulil amri itu taat Allah taat Rasul, maka dia wajib ditaati. Ketika ulil amri taat sama Allah dan taat kepada Rasul, perintahnya memerintahkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Contoh, ini kadang-kadang kan suka ada, mana dalilnya? Saya kok disuruh berdiri. Suka ada begitu ya. Kadang-kadang kan gitu suka kita. Mana dalilnya? Kok gak ada dalam ayat, gak ada dalam hadis. Taat kepada ulil amri, perintah ulil amri apa perintah Allah? Taat kepada ulil amri pertanyaannya. Perintah Allah. Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulullah dan ulil amri di antara kalian. Perintah Allah. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia taat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, barang siapa yang mentaati amirku, dia mentaati aku. Barang siapa bermaksiat kepadaku, dia bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepada amirku, maka dia bermaksiat kepadaku. Ini hadis, ayat dan hadis. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Jika kalian berlainan pendapat, berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Qur'an, hadis Rasul, sunahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik akibatnya. Ada satu pertanyaan yang sederhana, ayat sering dibaca, cuman ada pertanyaan yang gak pernah didengar mungkin, tapi mudah-mudahan udah pernah dengar. Sekarang saya tanyakan ke ihwan-ihwan di sini, kenapa ayat itu di situ? Kenapa ayat yang mengatakan jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul sunahnya. Allah Al-Quran, Rasul sunahnya. Pas pada ayat itu, dan pada ayat lain. Coba, ayat lain ada gak? Ada gak ayat seperti itu di ayat yang lain? Hah? Gak ada. Cari-cari Quran, gak ada. Karena di dalam, misal aqimu sholat, jika kamu berbeda pendapat tentang sholat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ada gak ayat seperti itu? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyam, jika kamu berbeda pendapat, balik kepada Allah dan Rasul. Ada gak ayat seperti itu? Gak ada. Karena yang diperdebatkan oleh kaum muslimin dari sebelum Nabi Adam diciptakan, itu yang diperdebatkan itu masalah khalifah. Yang diperdebatkan Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Adam, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi, Adam, malaikat protes, ya kan? Kenapa engkau tidak menciptakan orang-orang yang menumpahkan darah? Kata Allah, saya lebih tahu daripada kamu. Nah, kata malaikat, subhanaka semanaka la ilma lana illa ma'alam tana innaka antal alimul hakim. Ya, subhanaka ya Allah, maksudnya engkau, tidak ada ilmu yang kau berikan kepada kami kecuali apa? Tiada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah kau berikan kepada kami. Ya kan? Itu dibantah oleh Allah langsung ketika dia bilang, kenapa engkau ingin menciptakan khalifah di muka bumi yang akan menumpahkan darah? Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan itu pun sudah ada yang masalahkan, protes. Cuman karena malaikat sifatnya taat, gitu dijelasin kepada Allah, langsung tunduk. Tidak kayak manusia banyak ngeyelnya. Ya kan? Nanti sudah khalifah ini, khalifahnya kenapa hidungnya pesek? Tidak ada khalifah hidung pesek, khalifah hidungnya mancung semua. Nanti udah ketemu hidungnya mancung kurang tinggi, ketemu yang tingginya sedang kurang Quraisy, ketemu orang Quraisy kenapa enggak orang Indonesia? Tuh, itu yang dicari-cari. Maka la ilma lana illa ma'alam tanah. Tidak ada ilmu bagi kami, ya kan? Kecuali yang telah diberikan oleh Allah. Jadi jelas. Nah, maka khalifah itu diperdebatkan. Maka pada ayat ini dijelaskan, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembali kepada Allah. Pada Allah apa? Ada yang hafal ayat Al-Baqarah ayat 30? Ja'ilum fil ardi khalifah. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nukondisulak. Nah, terus dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi khalifah. Betul enggak? Kalau khalifah bagusnya dipimpin oleh apa? Khalifah dipimpin raja, cocok enggak? Lah kita kan anak cucunya khalifah. Semua itu orang-orang yang kafir sekalipun itu cucunya khalifah. Cucunya khalifah Adam alaihi salam. Nah. Yang pantas memimpin khalifah, masa taralah khalifah pribadi khalifah. Ya mestinya khalifah yang memimpin. Kan ini dalil tentang, maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah. Kepada Rasulullah. Asar sahabat, tidak ada sahabat yang mengangkat ulil amri Umar bin Khattab menjadi Perdana Menteri, ada enggak? Umar bin Khattab diangkat menjadi raja, ada enggak? Enggak ada. Apa enggak cukup dalilnya? Dalil plus contoh. Jadi sudah ada dalil, ada contohnya. Nah, insya Allah kalau kita berbeda pendapat, nah, kembalikan kepada Allah, kepada Rasul. Nah nanti yang kepada Rasulullah SAW ini nanti kaitannya nanti jika ada khalifah di tempat lain bagaimana? Maka kembali kepada Rasulullah. Tepatilah olehmu bai'ah yang awal bil awal. Supaya nanti bisa ditetapkan di hadapan Allah. Kalau berdasarkan hadis saya tidak boleh pindah-pindah. Enggak ada rumusnya pindah-pindah. Maka imannya, berimannya Pak Muhammad Basir di Berandan, maka tanggung jawabnya di Berandan. Bagi yang tinggal di Kota Cane, bertanggung jawab membangun keimanan Kota Cane. Yang di Gayo Luas, bertanggung jawab di Gayo Luas. Itu nabi-nabi pun begitu. Nabi. Yang di Arab enggak bilang nanti saya mau ke Indonesia. Enggak. Nabi Muhammad itu nggak pernah tahu Indonesia dulunya. Jadi tanggung jawab di masing-masing setempat, membangun persatuan, membangun keimanan itu di wilayah masing-masing. Maka nanti akan yang di Sibolga, Sibolga nanti merambah nanti ke Medina, kemana? Ke Spirok, kemana ya? Daerah-daerah situ ya. Sibolga itu daerah mana? Daerah mana Sibolga? Tapteng. Ya. Jadi tanggung jawabnya di situ, tidak mikirin yang daerah lain. Itu realita. Contoh-contoh seperti itu. Ya. Maka kalau ada orang itu apa mikirkan orang jauh gitu kan, nah, itu ada aneh. Jadi tanggung jawab kita membangun itu di situ. Nah, maka nanti ada orang beriman di Malaysia memikirkan persatuan di Malaysia, ada yang beriman di Brunei memikirkan persatuan di Brunei. Nah itu yang dibangun. Baik ya, insya Allah paham atau belum paham? Ya ini sekilas dalil, kalau prakteknya kita udah praktek dalil-dalil seperti itu. Ini tentang ulil. Ulil Amri. Tanya itu, Ustaz. Tentang Ulil Amri. Ulil Amri itu kita sejak saudara kita itu untuk berulil Amri. Cucu dia tentang Ulil Amri. Kemudian Ulil Amri itu ada Khalifah. Kita juga Khalifah. Ini adalah satu-satu. Itu teman dekat. Dia kan sama-sama DM, MA, kan gitu. Yeah. Kemudian dia menggambarkan bahwa Ulil Amri itu kan memimpin kan? Ya, kan? Pemimpin, presiden itu pemimpin. Nah, jadi mengarah kepada istilah itu, karena artinya pemimpin itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia itu pemimpin. Maka begitu mudah dia mengatakan bahwa khalifah itu pemimpin, berarti presiden itu pemimpin, ya presiden itu khalifah. Kok begitu ringannya dia berpikir begitu? Ya baik, presiden khalifah, Allah melarang berpecah belah. Sekarang saya tanya. Presiden Malaysia, taruhlah Malaysia itu bukan Perdana Menteri, presiden juga kan, khalifah. Indonesia presiden khalifah, Brunei presiden khalifah, Singapura presiden khalifah, perang sama-sama khalifah. Apa begitu? Ya enggak ada dalilnya justru. Karena firqah itu justru ketika namanya dirubah, maka sistemnya pun berubah, efeknya juga berubah. Jadi begitu istilah Islam itu tidak boleh saya ditukar-tukar. Eh? Istilah-istilah itu harus dipakai dalam sistem Islam. Nah, istilahnya itu mesti dipakai sistem dalam hadis Al-Quran dan hadis. Tidak boleh pakai nama sendiri. Nama, kita bikin nama sendiri. Nama Islam, taruhlah Islam Kota Cane, taruhlah kan. Kita bikin sendiri. Kata orang ini Sibolga, saya enggak setuju dengan Islam cukup cane katanya. Walaupun ada dalil kan enggak ada contohnya dia bilang. Pecah. Nanti Islam Islam apalagi? Lusmawe. Orang kota cane enggak setuju dengan Islam Lusmawe. Tapi kalau khilafah dibawa ke Cina laku, bawa ke Amerika laku, bawa ke India laku, di mana-mana laku karena mereka paham. Maka ada yang mengatakan saya ini selaku soleh, selaku soleh, enggak ada Islam selaku soleh. Selaku soleh itu perilakunya, perbuatannya. Islam itu ya Muslim dari dulu. Maka kepemimpinannya disebut khalifah, sistemnya sistem khilafah, kekhilafahan. Nah ini mesti dipahamkan secara argumentasi-argumentasi yang ada contohnya. Kalau nggak ada contohnya kita mau ngomong apa juga susah, nggak ada contohnya. Nah ini banyak orang ngomong tapi nggak ada contoh. Dia pakai dalil ulama ini mengatakan begini. Nggak ada ulama mana yang nggak punya khalifah. Kalau ulama salafus saleh itu punya khalifah semua. Empat imam mazhab itu punya khalifah. Lihat riwayat hidupnya. Nah, banyak orang memahami tentang khalifah itu harus ada wilayah dan kekuasaan. Nah, itu yang banyak dipahami, karena yang dibaca itu di buku. Khalifah pasti khilafah Persinya, Persibu, Persibuku, bukan khilafah dalam realita. Kalau khalifah Abu Bakar itu mewarisi khalifah Nabiullah Nabi SAW ke punya wilayah di Madinah, Madinah itu bukan dapat perang wilayahnya. Saya minta tolong siapa yang mengatakan, misal ada enggak dalil Madinah itu dapat hasil perang? Ada enggak? Ada dalilnya enggak? Enggak, hasil dakwah. Jadi jika kamu beriman dan bertakwa, kata Allah, kami kasih kamu berkuasa. Kekuasaan itu dengan perang apa dengan dakwah? Hah? Dengan dakwah. Jadi ada orang mimpi, wah kalau mimpinya perang ya, mimpi apa sebentar perang. Apa iya misi kenabian, misi khilafahan yang mulia itu diidentik dengan membunuh? Enggak. Cuman kata khalifah, kalau kita ditempel yang orang, maka ditempel yang sini kasih sini itu orang goblok. Ya kan? Ya, kalau ditempeleng sini kita tempeleng lagi sebelah kanannya. Kalau kiri ditempeleng. Kalau dia pakai tangan kiri, kita pakai tangan kanan. Cuman kita enggak pernah nyari musuh. Ya orang Islam itu rahmatan lil alamin, menyelamatkan alam semesta ini. Orang kafir kalau perlu sedunia itu masuk surga semuanya. Kalau perlu mereka mau beriman jadi saudara kita kan enak tuh. Mau ke Amerika enggak usah pakai paspor, di situ saudara semua. Di Beijing saudara semua kan enak gitu. Cuman orang-orang kafir itu tidak tahu, karena mereka nggak paham tentang Islam, sehingga mereka musuhi Islam. Islam yang mulia ini diterima oleh seluruh orang sebenarnya. Nah, maka sistem khilafah ini itu bisa diterima secara rasional. Sistem khilafah ini. Baik. Kita baca di dalam surat 9 ayat 71. Khilafah untuk apa memimpin? Baca. Ayat 71. Jadi setelah dia di dalam satu pemimpinan, dalam satu jemaah, perintahnya apa? Ba'duhum awliya'u ba'din. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berlakunya tolong menolong itu ketika di satu atap, satu kepemimpinan umat Islam. Maka hari ini kita enggak bisa nolong orang Myanmar, muslim di Myanmar dibantai, enggak bisa nolong kita. Orang kita lemah, gak punya apa-apa. Seharusnya kita menolong. Kita minimal membuat satu apa move ya, terhadap Myanmar sana. Tapi gak bisa berbuat apa-apa karena umat Islam berpecah belah. Padahal orang-orang yang beriman itu kata Allah, ba'duhum awliya ubad, ya, tolong menolong diantara mereka. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian mereka mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Pertanyaannya, kemungkaran yang paling besar apa? Itu pertanyaan. Hah? Perpecahan. Karena kemungkaran kalau orang mencuri dia hancur, dia sendiri pasti pencuri itu. Islam itu enggak apa-apa. Orang berzina ya penzinanya itu hancur. Orang yang berjudi, sepenjudinya itu hancur. Orang pemabuk, pemabuknya itu hancur. Tapi kalau firqah, maka sistem Islam yang dihancurkan. Yang dia rusak itu sistem Islam. Nah, maka firqah itu dosa yang paling besar itu firqah. Dosanya sama dengan dosa syirik. Wala takunu minal musyrikin. Wala takunu minal musyrikin. munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Dengan kembali kepadanya, bertakwalah kepadanya, dirikanlah salat, jangan kamu termasuk golongan orang-orang musyrik, jangan masuk, kata Allah. Minal ladzina faraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah dinnya, peraturannya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga terhadap golongannya. Jadi merasa bangga. Kalau orang khilafah enggak boleh bangga, yang bangga sama Islam, bukan bangga sama golongan. Ya. Kalau enggak, kami yang hebat, anggaran dasar anggaran rumah tangga kami 10. Kata yang itu bikin lagi 20, kami lebih hebat 20 anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Nanti kelompok 1 30 bikin, yang kelompok 1 40 dan terus berkembang. Kami yang hebat. Asobia. Enggak boleh begitu. Jadi yang benar itu hanya al-haqqu min rabbikum, yang hak itu hanya dari Rabbmu, bukan dari kelompok, bukan dari kita. Kebenaran itu hanya datang dari Allah. Sehingga Al-Quran dan hadis itulah yang benar. Kita bangga dengan Quran dan hadis, bukan bangga dengan diri, bangga dengan kelompok, enggak. Kita bangga dengan sholat, bangga dengan saum, ya. Peraturan Islam itu yang dibanggakan. Paham tadi insyaallah? Baik. Ini karena waktunya mepet. Kemudian tadi apa? Tentang jemaah sudah ya. Jadi tentang imamah. Nah. Kemudian imamah itu, kepimpinan jamaah itu adalah imamah. Nah, jamaah itu sudah jelas khilafah, al khilafah. Kemudian ini khalifah. Khalifah sebagai ulil amri 4 5 9, ya kan, al jamaah di dasar-dasarnya Quran surat 3 103 42 ayat 13, ini dasar-dasarnya. Kemudian bai'ah. Bai'ah janji setia. Kata lainnya janji. Janji setia. Buka di Al-Qur'an surat 48 ayat 10. Silakan dibuka. Ya. Silakan dibaca. Ah. Yad'u Allahi fawqa aydihim. ya terus. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Jadi baik-baik ada dalilnya enggak? Karena sering kalau di luar nanti kalau kita enggak kuat, kita enggak kuat itu pasti dihantam orang jenggotnya panjang kan, lulusan Timur Tengah. Ya, lulusan Yaman, lulusan Maroko, lulusan Saudi, lulusan dihantam orang kita wah kelabakan, seakan-akan kita enggak punya dalil, padahal dalil jelas. Innal ladzina yubai'unaka innama yubai'unallah. Maka kalimat yang kita ucapkan, wallahi demi Allah, saya berbuat kepada Allah di depan ulil amri yang bertanggung. Maka kenapa enggak saya berbuat kepadamu? Nah, itu pertanyaan. Kalau berbuat kepadamu itu punya wilayah. Wilayah kekuasaan itu ada, sehingga ketika dia bermaksiat dihukum. Kalau sekarang dia bermaksiat, dia ngadu sama Allah, saya bermaksiat ya Allah. Gitu. Mana yang mau nyabut bayatnya, cabut bayatnya itu. Ya Allah, saya hari ini mulai mencuri lagi. Ya Allah, hari ini saya memulai syirik lagi. Itu kalau cabutnya, bukan cabutnya datang ke khalifah. Karena percuma cabut, nggak ada. Ngapus daftar warga khilafah itu nggak ada. Maka kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang nggak aktif, kita ingatkan, ahi, bukankah antum sudah bersaudara dengan kami? Bukankah antum ini sudah berjanji setia sama Allah, ingin bersatu, ingin bersaudara, tolong menolong, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ingatkan, ingatkan kepada janji-janji mereka. Jadi janji setia itu dituntut. Nah, maka barang siapa yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya dia berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi kalau ada yang mengingkari, ya dia mengingkari untuk diri sendiri. Kalau dia tepati, dia menepati untuk diri sendiri. Maka kalau kita mengidamkan kepemimpinan yang adil, yang rahmat, yang mengayomi, tepati janji sama Allah. Itu komitmennya begitu. Coba kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 40. Ini kalau kita menginginkan kepemimpinan yang benar. Enggak ada orang yang enggak benar dipimpin orang benar, itu enggak ada rumusnya. Yang ada orang benar dipimpin orang benar, orang bertakwa akan dipimpin oleh orang bertakwa, itu rumusnya jelas. Ya, kan silakan dibaca. Dan orang 240. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan ini. Maaf. Al-Baqarah ayat 40. Ayat 40. Al-Baqarah. Ya. Ya bani Israel, mati allati an'amtu 'alaykum wa a'udhu bi'ahdikum wa iyya ya farhabun. Hai bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, supaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Tunggu. Ya Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum. Ya Bani Israil, askuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wa uqu bi ahdi ubi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israil, kata Allah, tepatilah janjiku kepadamu. Bersyukurlah kamu kepada nikmatku. Waskuru nikmat Allah. Bersyukurlah kamu kepada nikmat Allah. Kemudian aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tepatilah janjimu kepadaku, kata Allah, akan kutepati janjimu kepada janjiku kepadamu. Jadi itu begitu komitmennya. Kalau kita mau hidup bahagia, dapat surga, menang, dapat apa, keluarga sakinah, di mana-mana saudara, komitmen, tepati janji. Kalau setiap warga itu menepati janjinya, Allah akan tepati janjinya. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah akan beri berkuasa. Itu jelas ayatnya kan? Itu janji Allah. Janji Allah itu tidak pernah dusta. Allah itu punya langit dan bumi dan seluruh kekayaannya. Punya Allah semua, termasuk jiwa-jiwa kita ini. Buat apa Allah dusta? Jadi di situ apa? Di situ tepati bai'ah kan? Kemudian kata Allah, jangan sesekali kamu wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tastaru bi ayati samanan qalila wa iyyaya fattaqun. Silakan baca artinya. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama ingkar kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Jadi, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wala takunu awwala kafirin bih wala tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Apa yang dilarang, diperintahkan Allah? Jangan, berimanlah kamu kepada apa yang aku turunkan, kata Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Kepada Bani Israel aja apa kepada kita juga? Hah? Ya kepada kita juga, Bani Israel dan kita juga. Nah, maka kata Allah, jangan sekali kamu yang duluan kafir. Gitu. Jangan sampai kita yang memotori perjuangan ini terus nonton orang lain yang mendapatkan kemenangan, itu kan rugi. Ya kan? Allah itu gampang buat ganti satu kaum, itu mudah saja buat Allah itu. Hey, orang Indonesia, kamu beriman semua, tidak apa-apa, Allah tidak rugi. Allah bisa memindahkan ke Inggris orang beriman. Allah bisa memindahkan Amerika orang beriman. Allah Maha Kuasa. Maka disuruh bersyukur terhadap nikmat Allah. Nah, itulah baiat itu kita tepati. Ya. Kalau kita mau dapat janji Allah, tepati janji dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji kita apa di situ? Kepada Engkau kami menyembah, sembah Allah. Baru wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, nanti baru Allah kasih jalan yang lurus. Ini kita ini, antum-antum semua ini datang ke sini itu karena petunjuk Allah. Tanpa petunjuk Allah kan kita ambil ke sini. Berapa banyak orang yang hebat lulusan Timur Tengah itu jenggotannya panjang lebar sampai segini jenggotannya itu. Begitu dijelaskan ayat, itu kata siapa? Tuh, dia lebih pintar. Abu Jahal itu orang hebat. Tapi disebut oleh Allah Abu Jahal. Kenapa? Bapaknya kejahilan, kebodohan. Padahal orang pintar. Nah, Bilal bin Rabah itu enggak ngerti apa-apa, seorang budak. Justru namanya disebut dari dia beriman tuh sampai yaumul kiamat tuh sebut Bilal itu orang hebat. Hampir setiap hari orang nyebut nama Bilal di mana-mana. Tuh. Orang memuliakannya. Maka asar ulama mengatakan orang itu meninggal tergantung dari sebutan dia di dunia. Siapa Bilal? Oh, Bilal itu orang yang tekun berwudu, orang yang sangat soleh. Nah, itulah sebutan dia di akhirat. Si Fulan itu orang yang paling rajin dakwah, orang yang ikhlas. Itulah sebutan dia di akhirat. Si Fulan itu kerjanya mencuri. Nah, itu sebutan dia sampai di akhirat. Tidak mungkin berubah, tidak. Kecuali orang bertobat. Nah, nanti kalau orang bertobat, sebutannya si Fulan dulu preman, sekarang bertobat. Nah, ahli tobat sebut namanya sampai hari kiamat itu. Jadi kata asar ulama begitu. Ulama mengatakan, apa yang kita lakukan itu, sebutan kita di dunia, itulah sebutan kita di akhirat. Maka kalau di tetangga itu kita, waduh bapak itu sayang betul kalau dia meninggal dunia itu. Ya kan, dia ngajak kepada kebaikan terus, dia enggak pernah marah gitu kan. Nah, itu sebutannya nanti sampai di akhirat. Tuh, enak nih jadi orang Islam begitu. Jadi kuntum khairun khairumatan. Nah, menepati bai'ah itu adalah satu kewajiban. Nah, sekarang kita sedikit meleset tentang bai'ah. Banyak orang bilang bai'ah itu sesat. Benar enggak? Bai'ah itu sesat, banyak yang bilang enggak? Saya bilang kemarin di Bangka itu orang ngurus PLN itu, PLN ngurus supaya PLN masuk, dikasih sama orang PLN itu form pengisian kan. Saya nama ini, nomor KTP ini, agama ini masang PLN dengan perjanjian ini, saya tidak akan begini, saya akan membayar setiap bulan. Dibayar enggak? Pertanyaannya. Bayar. Apalagi, apa yang tidak dibayar? Orang masuk pramuka, bayar. Orang masuk perguruan bela diri, bayar. Kami perguruan bela diri, katakanlah merpati hitam, misal kan. Taat akan taat kepada pelatih. Ya. Mengikuti perintah guru. Tidak akan memukul orang sembarangan, itu bai'at. Kok bai'at masalah kebaikan, saya tidak mencuri, tidak berzina, tidak berjudi, tidak berdusta. Saya akan mentaati perintah Allah, perintah Rasul, sesat. Orang itu aja enggak dibilang sesat, kok yang benar dibilang sesat. Maka bai'at itu real adanya. Masuk Kristen dibaptis namanya. Ya kan? Masuk militer ada namanya sabta apa gitu. Masuk polisi ada nama bai'atnya, ada, cuman belanya janji setia atau sumpah prajurit. Ya. Jadi enggak ada alasan kalau bai'at itu. Maka ini kan kalau kita udah pelaku, nah maka kita argumentasinya yang kita perlukan ketika orang bertanya apa argumentasi kita. Argumentasinya bahwa bai'at itu adalah real adanya di setiap mau masuk apa, bahkan masuk geng perampok mesti dibaiat. Jadi kalau masuk geng itu, geng rampok mafia itu, kamu setia sama saya sebagai pimpinan, setia, ya kan, janji kalau kamu ternyata berkhianat nanti akan saya bunuh, misal kan, baiat juga. Kalau ke orang berbaiat untuk menegakkan kebenaran dianggap sesat. Kenapa? Karena banyak yang 20 menit lagi ya. Ya. Nah, baik. Itu tadi dalil-dalil tentang bai'ah. Nah, maka dalam sejarah nanti Ibnu Hajar tuh kalau bisa punya buku ini, gambaran global tentang pemerintahan Islam. Di sini ada jamaah, ada imamah, ada bai'ah. Nanti bisa dipahami. Pemahaman secara dalil-dalil tentang bai'ah. Baik, mungkin enggak diperluas lagi, sudah keputusannya bai'at itu adalah real adanya. Mau masuk sekolahan juga ada bai'atnya. apalagi yang namanya untuk menegakkan kebenaran. Karena waktu tinggal 20 menit, silakan mungkin ada ikhwan yang masih mau dipertanyakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bertanya tentang ayat surah 10, orang yang berjanji kamu masih yang berjanji kepada Allah. Jadi ini janji kepada Allah atau janji kepada ulil amri? Ini kan berjanji kepada Rasul. Ya, baik. Maka bai'ah itu adanya di mana kasus bai'ah itu? Di Madinah atau di Mekah? Di Madinah. Ya. Jadi orang berjanji setia kepadamu, mereka itu berjanji setia kepada Allah. Karena ada hakikat ketika berjanji setia kepada Rasul, itu Rasul itu dia mengadili ketika orang bersalah. Sementara khalifah yang tidak ada kekuasaan itu tidak bisa mengadili. Maka dilangsungkan, saya berjanji setia kepada Allah, ya kan? Barang siapa yang berjanji setia kepadamu, mereka berjanji kepada Allah. Maka wallahi demi Allah, saya berbayat kepada Allah di hadapan ulil amri. Jadi ulil amri sebagai saksi saja, saksi mengingatkan. Tapi di dalam lain kasus, misalnya kasus lain, misal mungkin ada umat ini diserang, harus ada pembelaan, maka itu nanti ada bayatnya kepada ulil amri. Saya berbayat kepadamu untuk mendengar dan taat dalam rangka apa? Kalau contohnya bayat ketika ingin membebaskan Utsman bin Affan yang ditawan ya, di mana? Di Mekah. Maka bayatul betul, ada bayatul akobah, ada bayatul ridwan. Nah ini banyak yang ini kan persoalan ini sah apa enggak, cuman itu tidak kurang afdol saja. Kenapa? Karena tidak adanya wilayah kekuasaan, maka khalifah tidak bisa menghukum warganya. Hari ini itu dia tidak bisa menghukum warga Fina, karena enggak ada wilayah dan kekuasaan. Nah, maka dikembalikan ya kepada Allah. Jadi siapa yang apa melanggar ya, dia dikembalikan bahwa antum melanggar perintah Allah. Antum berbaiat itu kepada Allah. Maka ada kasus kemarin di Mubah itu, ada seorang ustaz, saya mau tarik baiatnya katanya. Dijawab sama masulnya, kalau mau tarik ya jangan ngomong ke saya. Antum ngomong sama Allah, saya mau tarik lagi. Saya mau maksiat, nah ini kecabut sendirinya. Nah ini kalimat ini itu pendapatnya khalifah bahwa ketika beribad kepadamu itu adanya di wilayah dan kekuasaan. Sehingga ketika ada umat yang bersalah itu dihukum. Karena di situ siap dihukum sepanjang keadilan hukum Islam. Nah, ketika itu belum tegak, nah, maka orang dikembalikan kepada Allah. Jadi ulil amri sebagai saksi di dalam bayat awal itu, dalam penegakan itu. Itu yang saya pahami, artinya pendapat khalifah. Ya, nanti kan ada penjelasan khalifah, nanti insya Allah di terakhir ya, ada tanya jawab, nanti itu akan dijawab secara dalil-dalil. Jadi, bayat itu banyak dalilnya, bukan satu dalil. Ada bayatnya wanita, ya kan? Ada bayat baitul maut, ya kan? Janji setia untuk mati, ada dalil. Jadi banyak kasus bayat-bayat itu. Ini salah satu yang kita ambil dalilnya, dalil utama bahwa berbayat itu adalah ada dalilnya, jelas konteksnya. Ya, baik. Untuk sementara untuk masalah bayat itu nanti bisa ditanyakan khalifah langsung. Gimana khalifah ini, saya ada kejanggalan. Nah, beliau lebih memahami bahwa kenapa itu, kan yang buat teksnya itu kan beliau. Baik ya. Ada lagi? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, kita di dalam strukturalnya itu sudah ada kemasulan ya, paling rendah. Lalu di dalam ketaatan struktural kan ada namanya juga taklim, kemudian riadoh, dan silaturahmi. Nah, di dalam sistem itu kan kita nanti ketaatan itu kepada struktural kemasulan yang terdaftar atau terdekat ataupun gimana kan gitu kan, kita ada satu kemasulan yang terdaftar ini kan 25 orang, tetapi di daerah kita itu ada kemasulan lain dekat kita, sementara namanya taklimnya itu kemana yang terdaftar, yang terdaftar ya. Nah, di dalam ketaatan struktural ini memang terdaftar sebelum paham. Cuma untuk di dalam hal-hal tadi kita menjaga sistem kita itu ketaatan struktural itu jauh ke repot, kalau dekat kan aman kan gitu secara apanya. Tetapi kenyataannya kan kita supaya membina umat ini ya kan, kemudian dari sisi silaturahminya itu kan harus kewajiban juga kan, akhirnya sistem itu yang harus kita ataupun yang dimaksudkan membinanya supaya teknis dan itu apakah dibiarkan saja seperti itu ataukah diarahkan biar satu kemasulan yang dekat-dekat. Ya, jadi ada beberapa kasus ya, tapi tanggung jawab kita itu tadi sudah saya jelaskan, tanggung jawab mas'ul di satu tempat dan stafnya mengembangkan kemas'ulan di kemas'ulan itu. Jadi dia tidak ada tugas ke tempat yang lain, kecuali di daerah itu dia mampet, oh saya mau teman saya ada yang mau di kampung sebelah misalnya kan. Nah, si teman ini tadi mungkin dia di kampung itu belum ada kemas'ulan, atau kalaupun ada dia enggak serak, maksudnya enggak serak karena dia lebih serak kepada temannya. Nah, untuk sementara boleh digabungkan sampai dia memahami, tapi suatu saat tidak boleh, dia tetap yang terdekat. Kenapa yang terdekat? Karena ada tugas mas'ul yang dia mesti silaturahim. Nah, kan cari yang paling gampang, kalau Rasulullah SAW itu kalau mengerjakan sesuatu, ini ada yang susah, susah sedikit, ada yang mudah, maka Rasulullah kerjakan yang termudah. Jadi jangan mempersulit, jangan mempersulit diri. Maka setiap warga seharusnya punya keinginan, saya biar gampang saya mengembangkan kemasulan di rumah saya, itu biar gampang. Maka kalau semua warga itu punya prinsip mengembangkan kemasulan di daerahnya, insya Allah dari Lampung itu makin mengarah sini, dari sini mengarah ke tengah, ketemu di tengah-tengah, jadilah warga kelapa di mana-mana gitu. Ini kan persoalannya, bagaimana pembinaan yang gampang? Pembinaan itu bukan masalah gampang, bukan masalah gampang atau susah. Nah, kuncinya ketika itu ibadah, kita kerjakan perintah dari ulil amri. Contohnya ulil amri memerintahkan, hei, atau berdiri sana, selama nanti belum disuruh duduk, jangan duduk. Berdiri dia, kalau ketika dia menyalahi, dia maksiat, walaupun saya lagi baca Quran. Tuh, baca Quran itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Perintahnya disuruh jaga pintu. Nah, ini mesti dipahami. Jangan kadang-kadang, wah saya baca Quran ya. Begitu ada acara ulil amri memerintahkan, dia gak datang baca Quran di dalam rumah. Perintahnya bukan baca Quran, perintahnya taati ulil amri pada hari itu. Itu perintah pengamalan ayatnya, bukan perintahnya baca Quran. Jadi dianggap baca Quran itu adalah, wah saya pahala yang gede. Nah, jangan-jangan bermaksiat. Karena nanti prakteknya dalam kehidupan, contoh, di kemasulan itu ada yang sakit, harus dibawa ke rumah sakit, tidak bisa, enggak. Misal kan, tiba-tiba dia melanggar perintahnya, orang ini perintah, hei tolong anak ini lagi di luar kota, kata masulnya, tolong ibu itu diantar ke rumah sakit, tidak ditolong, tahu-tahu meninggal. Masin, ngapain itu? Lagi baca Quran loh, lagi qiyamul lail, tanggung. Tidak, amal yang soleh yang besar itu ketika dia mengantar si warganya tadi ke rumah sakit, perintah masul itu amal yang besar. Maka ketika orang ribat itu satu malam itu bagaikan dia beribadah. Itu hebatnya perintah ulil amri. Ini kalau orang gak paham, wih sholat aja yang banyak, sholat. Itu namanya gak paham. Kalau kita pakai perasaan begitu, gak ada yang namanya bagaimana ribat, bagaimana berdiri, bagaimana ngurusin orang sakit, bagaimana menguburkan mayat, gak ada. Ya pokoknya yang enak-enak aja. Saya lebih enak di masjid kok. Pakai tasbih, subhanallah, subhanallah. Ya kan? Enggak, jadi taat kepada ulil amri bukan perintah ulil amri. Ulil amri, taatilah saya. Enggak ada perintah ulil. Allah memerintahkan taatlah ulil amri. Nah, maka praktek dari ayat itu, ulil amri nyuruh, misal, Rahim, ini buku ini tolong diantarkan ke masulan sana, enggak bisa enggak? Harus diantar. Maka mengantarnya menjadi amal soleh. Enggak, saya enggak mau lah. Saya mau apa? Mau baca takbir aja 1000 kali misalkan. Ya aneh malah. Jadi enggak ada ajaran itu, tidak ada yang bisa diamalkan tanpa ulil amri. Ajaran hak maupun batil. Sekarang Indonesia yang pakai Pancasila misalnya kan. Boleh enggak kata bupati Kota Cane, saya pengennya Pancasila sendiri. Semua maunya saya, boleh gak kayak gitu? Ya di, orang dibilang orang sedeng. Dikasih batas wilayah, gaya luas sama Kota Cane di sini wilayahnya. Katanya dia karena pengennya ngamalin sendiri kan. Ah, saya gak setuju di sini, geser sini gitu kan. Gak setuju dia. Itu orang gak beres. Jadi perintah itu mesti diamalkan dalam bentuk ketaatan. Maka ini sedikit mengkritisi. Kemarin ada ikhwan yang menjemput kita di perbatasan. Tapi lewat perbatasan. Nah, itu sebenarnya enggak boleh. Jadi kalau janji perbatasan di perbatasan. Bukan berarti lewat itu hebat. Kan? Karena janji sesuai janji itu di perbatasan. Jadi kalau terjadi apa-apa ketika kita lewat itu, maksiat kita. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Tepatilah janji-janji, janjimu. Jadi janji itu ditepati. Kayak sekarang, pertemuan 3 hari. Wah, saya kayaknya lelah banget 3 hari, pengen pulang. Kayaknya perlu, apa, toko perlu dibuka. Tuh. Akhirnya tidak dapat rahmat. Kenapa? Karena dia ingkari janji. Maka tidak bagus, tidak majunya kaum muslimin itu karena sering ingkar janji. Janji sama Allah ingkari, janji sama manusia, jangan apalagi. Ya. Coba kita disiplin sama janji. Itu sukses itu orang Islam itu. Ya kan? Dia dinasari keimanan. Jadi kemana? Gimana praktek kemasulan yang terdekat? Kota Cane ada kemusulan, katakanlah kampung terendam. Ada kampung terendam nggak? Kota Cane ada kampung terendam nggak? Ada kan kampung terendam sini? Kampung terendam namanya. Tenggelam berarti. Dulu katanya suka banjir. Kemusulan di situ, yang dekat-dekat situ, karena kalau ada yang bermasalah cepat ditangani, kan nggak menyusahkan. Enggak menyusahkan masulnya. Gimana? Oh ya, saya mau datang ke rumah ini, datang ke rumah ini, datang. Jadi cepat ditangani. Nah, baik. Paham salah? Ya. Ada lagi? Pak. Ya. kekhalifahan dan keperangan. Bagaimana mohon dijelaskan sistem kekhalifahan secara rasional dan sistem dakwah yang benar. Kepada negara tersebut ada krisis kekhalifahan dan keperangan. Bagaimana cara kita menerapkan sistem kekhalifahan rasional dan sistem dakwah yang benar? Maksudnya dakwah ke masyarakat sini apa ke tempat lain? Tempat lain, sama kata tua dulu. Bila terjadi di negara kita ini ada sistem kekhalifahan berbeda dengan tidak sesuai dengan Islam din dan ada peperangan antar konflik, bagaimana cara kita mengatasi ini? Mohon jelaskan secara rasional sistem kekhalifahan dan sistem dakwah yang benar. Ya, baik. Jadi adanya di daerah lain yang ada konflik, katakanlah kayak sekarang ke Suriah, ya kan, konflik antar kelompok-kelompokan ini ngebom ini ngebom itu, ya kan. Udah dulu namanya ISIS dulu, kemudian ada Jabhat Nusrah, ada Ansarul Sam apa segala macam lah, itu perang di antara mereka, ya kan. Nah peperangan di antara mereka ini itu maksiat kalau konsep Qur'annya, karena membunuh sesama Islam. Nah, ketika ada khilafah, ISIS memaklumatkan khilafah, ya kan? Nah, maka ISIS memaklumatkan khilafah, dia baru mendapatkan kemenangan-kemenangan, karena dia bisa jadi belum tahu ada khilafah di Indonesia, ya kan? Cuman karena dia itu berada pada posisi perang, dia kan berada pada posisi perang. Dia maklumat, maka yang terjadi perang. Kalau di Indonesia, maklumat khilafah dalam posisi damai. Maklumat khilafah dalam posisi damai. Ya, masa mau perang? Itu namanya orang sedeng. Dikasih damai, pengen perang. Itu nggak waras otaknya. Kalau orang perang, dia ndak perang malah salah. Orang lagi perang, ayo saya musyola sholat aja lah, ya malah salah. Kayak di sana itu, ketika perang ya dia mesti perang. Jadi ketika kalau damai, tapi minhajin nubuah itu damai. Contohnya damai, hampir seluruh nabi itu damai. Coba jelaskan nabi mana yang perang ketika mendakwakan Islam? Tidak ada. Ya. Nabi Adam damai, Nabi Idris damai, Nabi Nuh damai. Walaupun dia dimusuhi sebangsa-bangsanya itu, damai. Sampai Nabi Muhammad juga damai. Nah, peperangan itu terjadi apabila, ini mohon maaf nih, ada waktu 2 menit lagi. Cuman ini bisa ditambah biar gak maksiat. Tambah 5 menit lah ya. Gimana, sepakat? Siap. Hah? Ya, 2 menit. Mau ditambah enggak? Oke. 2 menit lagi, baik. Jadi itu, maka tadi sampai di mana, Mohd? Nabi Muhammad SAW pun mendakwahkan Islam secara damai, walaupun dia digencet. Cuman ketika dia diserang, maka dia ngelawan. Nah, itu orang yang benar tuh. Minhaj nubuwah itu seperti itu, minhajnya. Ya jadi kita mau menjelaskan Islam ya. Kita jelaskan Islam itu seperti ini, damai, ya kan? Namanya Islam, selamat, sejahtera, sentosa, aman, damai. Itu arti Islam. Hampir seluruh nabi itu mencontohkan begitu. Nah, tapi kalau di tempeleng, nah, kita enggak membiarkan orang tempeleng kita, ya percuma lah kita belajar. Kalau di rumah itu kita didatengin perampok, dilawan, kemudian rampok itu membunuh kita, sahid. Apalagi iman mau dirampas orang kan, kita pertahankan iman itu sahid. Tapi nyerang orang boleh enggak? Ya jangan lah, masa nyerang orang. Ya, dakwah aja, dakwah, sampaikan. Jadi kita menjelaskan rahmat lil alamin itu seperti itu. Maka kita enggak ada basa-basi, yang hak-hak, yang batil-batil kita jelasin. Ya, jangan security, security, security, akhirnya justru malah enggak sampai kebenaran. Ya semua pengen dengar apa yang mau disampaikan, pengen dengar kan? Ya. Nah, baik. Karena waktunya sudah habis, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, kalau ada yang benar mutlak datangnya dari Allah dan yang salah dari diri Anda pribadi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.